الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمات أعزكم الله. Kita menyambung ke halaman 391 hadis 153, yaitu وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur malam dan lupa mengerjakan satu ibadah yang dibiasakan pada dirinya, atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara solat subuh dan zuhur, antara solat subuh dan solat zuhur, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa tidur malam, atau tertidur malam, dan lupa mengerjakan suatu ibadah yang sering dikerjakan, seperti qiyamul lail, seperti membaca Al-Quran, ataupun membaca zikir-zikir yang biasaan dibaca sebelum tidur, atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara solat subuh dan solat zuhur. Ini di antara amalan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, kalau disebutkan di waktu malam, maka lepas sembahyang subuh, dia membaca bacaan-bacaan yang tertinggal dibaca waktu malam, dibaca lepas subuh sampai terbit matahari. Ada riwayat mengatakan sampai waktu duha. Kata Ibn Taymiyah, kalau dia tidak melakukan seperti itu, maka dia tidak berdaya untuk bekerja. Seolah-olah itulah sarapannya. Jadi sarapan Ibn Taymiyah adalah membaca Al-Quran, berzikir sehingga terbit matahari dan sehingga ke waktu duha. Terutama kalau dia tertinggal ataupun tidak sempat kerana orang seperti dia, kerjanya berdakwah. Jadi kalau malam dia tidak sempat, maka dia bacanya selepas waktu subuh. Kalau ditanya manakah dalilnya, lihat ulama' tidak akan melakukan suatu pekerjaan yang dikatakan ibadah kecuali ada hujah atau dalil. Jadi dalilnya adalah ini. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Muslim, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Sedangkan dia membaca bila? Membacanya pada waktu antara solat subuh dan solat zuhur. Jadi kebiasaan kita malam kalau tidak disibukkan dengan aktiviti, bagusnya kita membaca Al-Quran. Sebab nanti kita lebih lihat. Waktu malam membaca Al-Quran itu lebih hening. Lebih dapat menumpukan kepada bacaan tersebut daripada di waktu siang. Begitu juga waktu malam. Waktu orang tidur, kita beribadah. Ibadah ini, orang tidur, orang sedang sedap tidur, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan begitu juga Allah turun ke langit dunia 1/3 dari malam. Walaupun tidak semua malam, kita pilih di waktu malam. Walaupun tidak semua malam, yakni setelah isyak sampai ke pagi bukan macam tu, tapi kita pilih waktu-waktunya, insyaAllah. Tetapi kalau waktu malam kita tertinggal qiyamul lail misalnya, ataupun tertinggal bacaan-bacaan yang sering kita baca, ataupun tertidur, memang ada separuh tengok TV, syok sangat tengok TV, cerita bagus, tertidur depan TV, jadi tentulah doa tidur pun belum dibaca. Tentulah banyak yang tidak dibaca. Tetapi kalau ditakdirkan di waktu subuh, dia ada kesempatan untuk membaca, maka bacalah. Dan apabila dibaca di waktu subuh, ataupun lepas sembahyang subuh, sebelum zuhur, diberi pahala sebagaimana dia membaca di waktu malam. Tapi ini yang selalu, yang kebiasaannya berlaku seperti itu. Tapi kalau jarang-jarang buat, insyaAllah, moga-moga antum selalu melakukannya. Dimaksudkan sini, orang yang kebiasaannya tak akan tidur, ataupun setelah bangun tidur, kebiasaannya, dia melakukan ibadah seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran atau berzikir. Kalau dia waktu malam, sama ada sebelum tidur atau sudah tidur, kalau dia tertidur, maka boleh diistilahkan qada. Biasanya solat dia qada, tetapi ibadah seperti ini boleh kita qada waktunya lepas sembahyang subuh dan sebelum waktu zuhur. Kalau waktu zuhur tidak ada. Begitu Allah beri kita ruang untuk meneruskan ibadah walaupun kita tertinggal. Allah beri ruang seperti ini sebelumnya kita tidak tahu. Makanya ada orang yang tertinggal. Dan Rasulullah SAW kalau tertinggal, tapi Rasulullah SAW boleh katakan hampir tidak pernah tertinggal qiyamul lailnya. Kalau ditakdirkan tertinggal qiyamul lailnya, maka dilakukan di waktu duha. Nanti kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Bazmul. Rasulullah SAW kalau tertinggal waktu malam, tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kerana bagi Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul, qiyamul lail adalah wajib bagi mereka. Ulang lagi sekali. Para Nabi dan para Rasul, kalau mau dicatat, catatlah. Para Nabi dan para Rasul adalah qiyamul lail bagi mereka adalah wajib. Tetapi bagi kita hukumnya sunnah. Dan dikatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang dituntut. Dan kalau ditakdirkan tertinggal, maka Rasulullah SAW boleh katakan hampir tak tertinggal. Tapi kalau ditakdirkan tertinggal Rasulullah SAW, maka kerjakannya di waktu-waktu duha. Jadi, ini di antara hadis yang boleh jadikan panduan untuk kita mengerjakan amal yang kita tinggal di waktu malam di waktu selepas sembahyang subuh, insyaAllah. Kemudian pengesahan hadis. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Qusa kata asing, hizbuhu, suatu yang diwajibkan seseorang pada dirinya sendiri. Yakni, tatawwa'. Tatawwa' ni sama seperti taat seolah-olah mentaati yang wajib. Dikatakan tatawwa', mentaati sesuatu yang sunnah seolah-olah mentaati yang wajib. Tetapi dia tidak wajib. Jadi oleh kerana dia cintanya kepada ibadah ni, seolah-olah dia mewajibkan dirinya untuk melakukan. Yang tak ada kursi di depan, di belakang, di depan insyaAllah masih ada. Ada satu kursi lagi insyaAllah. Ya, yang datang ni kalau tak ada kursi, cari kursi. Masih ada di sini, ada kosong lagi sahabat? Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Ataupun kalau penuh di surau. Masuk surau insyaAllah. Di surau pun ada screen ya, insyaAllah. Sekali lagi. Hizbuhu, suatu yang diwajibkan seseorang pada dirinya sendiri. Bukan diwajibkan oleh Al-Quran atau hadis. Dia mewajibkan diri sendiri seolah-olah benda itu wajib. Dia tak mau tinggalkan. Jadi katakan juga tak tahu. Dia taat kepada perintah sunnah ini seolah-olah dia mentaati benda yang wajib. Tapi bukan diwajibkan oleh syarak. Dia mewajibkan diri sendiri. Ini tidak salah. Kenapa? Supaya menjaga ibadahnya. Supaya menjaga ibadahnya jangan ditinggal. Jadi hizbuhu, suatu yang diwajibkan seseorang pada dirinya sendiri. Baik berupa solat, bacaan Al-Quran atau ibadah lainnya. Ibadah lainnya seperti zikir-zikir. Ya? Kandungan hadis. Sentiasa memelihara bacaan wirid yang disyariatkan. Dan bagi yang lupa membaca wiridnya kerana suatu alasan, mungkin kesibukan dan sebagainya, kemudian dia bergegas untuk menunaikannya pada waktu ketiga dia ingat, tidak kira bila waktunya malam atau siang, maka baginya pahala penuh. Seperti dia, jika dia mengerjakan pada waktunya. Maksudnya apabila waktu malam dia tertinggal, di waktu siang dia teringat, kalau dia bergegas melakukannya, sebelum waktu zuhur, maka dia diberi pahala sebagaimana dia melakukan di waktu malam. Lihat ya tuan-tuan, di antara pahala paling besar ibadah adalah di waktu malam. Nanti kita lihat hadis-hadisnya ya. Di antara pahala paling besar adalah ibadah di waktu malam. Sebab kebiasaannya orang tidur, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sedang menikmati tidur, orang sedang syok tidur, tapi kita sedang asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melupakan tidur. Kemudian tertidur merupakan alasan yang boleh diterima dan dimaafkan. Dan orang yang melupakan sesuatu perkara kerana tertidur tidak dikategorikan sebagai orang yang mengabaikannya. Sebab yang disebut lengah itu jika dalam keadaan sedar. Di dalam hadis yang sahih, dimaafkan kesalahan hatta meninggalkan solat bagi orang yang lupa sampai diingat dan tidur sampai dia jaga. Ulang lagi sekali. Diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan hatta solat, tertinggal solat kerana lupa, jadi dia wajib tunaikan, segera tunaikan bila diingat. Dan kedua, tidur. Kalau katakan dia tertidur, maka wajib apabila dia berjaga, yang dia sudah bangun tidur. Hadis ini masih memperkatakan tentang Qiyamul Lail. Saya ada beli satu buku, Menghidupkan Qiyamul Lail menurut sunnah Rasulullah SAW. Saya nak ambil sedikit apa yang dalam buku ni. Seperti di halaman 23, saya bawakan hadis, Man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal layli faghalabahu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumahu sadaqatan alaihi min rabbih. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Jadi hadis sahih, di antaranya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maksud hadis ini, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dia berniat untuk solat malam, kemudian dia tertidur sehingga ke pagi, maka akan tercatat baginya apa yang telah diniatkan itu. Dan tidurnya merupakan sedekah Allah yang Allah berikan kepadanya. Dia sudah berniat. Lihat ya, innamal a'malu binniat. Dan setiap niat, apabila kita ingin mengerjakan kebaikan, pasti ditulis berapa pahala? Berapa pahala? 10 paling kurang. Kalau ditunaikan, ditulis 700 keratas. Sehingga 7,000 keratas. Ada mengatakan 700, ada mengatakan 7,000. Tetapi yang paling sahih 700 keratas. Begitu juga orang yang berniat untuk bangun di waktu malam, tetapi tertidur dia. Walaupun tertidur, tidurnya jadi sedekah dan ditulis oleh Allah SWT pahalanya. Bagaimana kalau kita katakan tadi waktu pagi, oleh kerana malam kita tertidur, seperti membaca Al-Quran, kerana kita sembahyang malam hanya 11 rakaat. Setelah 11 rakaat, kalau waktu masih panjang lagi, kita tak boleh tidur, kita teruskan dengan membaca Al-Quran. Dan kalau baca Al-Quran, katakan kita sudah penat, kita boleh teruskan berzikir. Kalau waktu malam tersebut, kita tak dapat melakukannya, ya, kalau ada waktu di waktu siang, kita lakukan di waktu siang, sebagaimana kita waktu malam, cuma tidak ada Qiyamul Lail di waktu siang. Sebab Qiyamul Lail adalah di waktu malam. Di waktu siang, kita gantikan dengan sembahyang duha. Apa nama sembahyangnya? Sembahyang duha. Sembahyang duha berapa rakaat? Bermula daripada 2 rakaat dan tidak melebihi 8 rakaat. Ada orang mengatakan 12 rakaat, tapi yang sahih adalah 8 rakaat. Dan boleh membaca Al-Quran dan sebagaimana zikir-zikir kita lakukan waktu malam, boleh kita lakukan di waktu siang. Ini bermakna yang malam tetap dapat pahala dan yang siang diberi pahala tambahan. Sehingga saya katakan tadi ya, orang-orang yang berniat saja mengikut hadis tapi belum melakukannya, siang-siang sudah ditulis 10 kebaikan. Kalau melakukan, diberi sehingga 700. Tetapi kalau kita sudah berniat, kebiasaannya kita tidak pernah meninggalkan, tetapi tertidur, sebagaimana hadis ini, dia diberi pahala penuh. Bagaimana kalau waktu pagi, dia melakukannya sebagaimana di waktu malam, kerana dia tertinggal, maka digandakan lagi pahalanya. Subhanallah. Tuan-tuan, hidup kita yang singkat ni, kerana singkatnya, Allah bagi kita pahala yang banyak sekali. Tetapi kalau kita ikut sunnah, jangan suka-suka. Sebab ada jamaah-jamaah, apabila malam tak qiyamul lail, siang dia sembahyang duha, bukan 12 rekaat, tak tahu berapa rekaat, saya tidak tahu. Sembahyang duha kalau dah melebihi, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, itu bukan jadi sembahyang duha lagi, itu jadi sembahyang bid'ah. Bila bid'ah tak dapat pahala, malah amal itu ditolak. Jadi pastikan amal kita, terutama solat, tunaikan sebagaimana Rasulullah SAW meminta kepada kita, sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan ingat, semua imam-imam kita, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Ibn Taymiyah, dan kita baca juga apa yang ditulis oleh Syekh ni. Ibadat itu, syaratnya dua. Pertama, ikhlas, yakni niatnya kena kerana Allah SWT. Kedua, ittiba. Jadi kalau kita nak melakukan apa yang kita lakukan, ataupun apa yang kita akan lakukan di waktu siang, kalau tidak ada hujannya, jangan dibuat. Kalau tidak ada hujannya, jangan dibuat. Tetapi, kalau dah ada hujannya kita temu seperti ini, kita lakukan. Begitu juga satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alayha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alayhi. Walaupun hadis ini diulang tetapi jalurnya berbeza. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, di dalam seorang yang meniatkan solat malam, niat solat malam, lalu dikalahkan oleh tidurnya, iaitu tertidur, melainkan Allah akan menulis baginya pahala solat malam penuh, dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Tetapi kalau ingin digandakan lagi, dia boleh lakukan di waktu lepas sembahyang subuh. Apa dia? Misalan membaca Al-Quran, misalan zikir-zikir yang selalu dibacakan di waktu malam, boleh diteruskan lepas sembahyang subuh. Tetapi lepas sembahyang subuh, tidak ada solat sunnah. Lepas sembahyang subuh, tidak ada solat sunnah. Kalau nak lakukan solat sunnah di waktu duha, namanya solat duha. Siapa yang sembahyang di waktu pagi, selepas sembahyang subuh, hanya dibolehkan kalau dia mengkodok qabliyatus subuhnya. Mengkodok qabliyatus subuh kerana ada sebab. Seperti Rasulullah SAW pernah didatangi oleh rombongan dalam urusan dakwah. Sehingga qabliyatul fajarnya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qabliyatul fajar. Kerana kata Rasulullah SAW, dua rakaat qabliyatul fajar lebih besar, lebih mulia daripada dunia dan isi-isinya. Dua rakaat sebelum fajar, yakni qabliyatul fajar, qabliyatul subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Jadi Rasulullah SAW tak pernah meninggalkannya. Oleh kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, satu masa dia tertinggal kerana urusan dakwah didatangi oleh orang-orang yang ingin masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berurusan orang-orang tersebut hinggalah Bilal iqamah. Kenapa Bilal iqamah? Waktu sudah penghujung. Rasulullah SAW terus solat subuh, tetapi setelah memberi salam, Rasulullah SAW bangun lagi, dia sembahyang qada'an qabliyatul fajar. Itu boleh. Tetapi kalau sengaja kita tidur, syok tidur, tunggu imam iqamah baru bangun, maka itu tidak ada qada'nya. Qada'nya kerana tertinggal, ya. Dan kita sentiasa melakukannya. Begitu juga, untuk menguatkan hadis ini, ada sebuah hadis riwayat oleh Abu Daud, Ibn Khuzaimah, di antaranya disahihkan oleh Al-Albani. Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin. Barang siapa bangun, yakni di waktu malam, kemudian membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa yang bangun malam, kemudian membaca 100 ayat, maka dia tertulis sebagai orang yang tunduk dan patuh. Dan barang siapa yang bangun, kemudian membaca 1,000 ayat, maka dia tertulis sebagai orang yang mendapat pahala yang sangat banyak. Ini dua. Sama ada dibaca di dalam solat, bila kita solat, lepas baca Fatihah, kita baca, ataupun kita baca di luar solat. Ulang lagi sekali. Sama ada ayat yang dimulakan 10 dan seterusnya sehingga berapa ayat? Sehingga 1000 ayat. Sama ada dibaca dalam solat ataupun dibaca di luar solat. Katakan di dalam solat kita baca 500. Di luar solat kita baca 500, bermakna 1000. Bila jumlah seperti ini, maka dia mendapat pahala yang begitu banyak. Katakan waktu malam kita tidak dapat melakukannya. Ya, kita boleh lakukan di waktu siang untuk dapat pahala seperti malam. Tapi sebelum waktu zuhur. Begitu juga Fathul Bari menjelaskan apabila seseorang bangun malam ataupun menghidupkan malamnya, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini adalah ayat Quran, tetapi tafsirannya ialah supaya Allah mengampunkan dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Itu terjemahannya. Kata Imam Fathul Bari, dengan menghidupkan qiyamul lail, semua dosa-dosa kita ya akan diampunkan. Sehingga Allah mengatakan dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar, wajib kita terus minta kepada Allah Ta'ala pengampunan dan disebut itu lebih baik. Seperti orang berzina, mencuri, membunuh, makan rasuah. Tapi dosa-dosa yang biasa, kalau mereka menghidupkan qiyamul lail dan menghidupkan qiyamul lail bukan saja dengan sembahyang tetapi dengan baca Al-Quran dan berzikir, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang. Dan banyak ayat-ayat dan hadis yang memberi rangsangan kepada kita supaya kita sentiasa qiyamul lail. Saya ambil sedikit antaranya ayat Quran yang memberi kita pahala yang besar bila kita qiyamul lail. Seperti dalam surah Muzammil ayat 1 hingga ayat 4 berbunyi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang beriman, kitalah orang-orang yang beriman, siapa lagi kalau bukan kita, bangunlah malam kecuali sedikit, setengahnya atau kurang daripadanya, atau lebih dari setengahnya. Dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Jadi dua maksudnya. Sama ada kita membaca Al-Quran semasa kita solat, ataupun setelah solat kita ditambah, ya kalau waktu masih panjang lagi, kita tambah ibadah ini dengan baca Al-Quran. Ulang lagi sekali. Dimaksudkan, auzid alaihi warattilil Qur'ana tertila, yang maksudkan dan baca Al-Quran dengan tertil. Dan dimaksudkan membaca Al-Quran dengan tertil, imma di dalam solat, semasa kita solat, ataupun setelah solat, kita duduk, kita baca Al-Quran. Ini boleh dimaknakan kepada makna seperti ini. Cuma qiyamul lail tidak ada lepas subuh. Qiyamul lail diganti dengan sembahyang duha. Tetapi baca Al-Quran untuk dapat pahala sebagaimana yang tertinggal di waktu malam, boleh dibaca waktu siang sebelum waktu zuhur. Begitu juga sebuah hadis, idza na'asa ahadukum fi sholati falyarkut hatta yadhhaba anhu an-nawm fa in ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Apabila salah seorang kamu mengantuk ketika solat, lihat, katakan kita nak beribadah juga waktu malam, tiba-tiba mengantuk, apakah kita boleh teruskan solat kita? Kata salam, jangan, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sehingga segar kembali. Kerana jika salah seorang kamu solat malam dalam keadaan mengantuk, lalu ia ingin memohon keampunan, tetapi malah akan membenci dirinya sendiri. Maksudnya gini, kita dah bincang tempoh hari. Orang yang ingin qiyamul lail, pastikan dia tidak terlalu ngantuk. Sebab bila terlalu ngantuk, dia akan maki dirinya sendiri. Kenapa aku ngantuk? Akan salahkan dirinya sendiri. Dan mungkin dia minta pengampunan, bukan minta pengampunan, dia maki dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW suruh tidur. Sebab di dalam hadis yang lain, anta ala jismikal haq. Kamu atas diri kamu hak. Kalau dia tak ada kan, tertidur sampai siang, terus tak qiyamul lail, terus tidak berzikir sebagaimana zikir-zikir yang dilakukan di waktu malam, dia boleh digantikan besok lepas main subuh. Jadi masih ada ruang lagi kalau mau dilanjutkan. Dan banyak lagi ayat Quran yang menyuruh kita qiyamul lail. Ala kulli hal, kita teruskan ke hadis 154. Hadis 154. Wa an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan كان يقوم الليل فترك قيام الليل. Hadis muttafaq alaihi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memberitahuku, yakni memperingatkanku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dahulu dia solat pada waktu malam. Dahulu dia solat pada malam hari. Lalu dia meninggalkannya, yakni meninggalkan qiyamul lail, bangun solat malam. Terjemahan ni dia ada kesilapannya. Kalau cara yang benar, wahai Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan, yang mana dia bangun waktu malam tetapi tinggalkan qiyamul lail. Kana yakumul lail, yang mana dia bangun malam, fataraka, kemudian dia meninggalkan qiyam al-lail. Maksud dari sini, ya Abdullah, jangan kau ikut perangai si fulan tu. Dia bangun malam, tetapi dia tinggalkan qiyam al-lail. Jadi kalau kita dah terbangun malam, bagusnya kita qiyam al-lail. Hadis ini muttafaq alaih. Walaupun dia tidak wajib, qiyam al-lail tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah, subhanallah. Ganjaran-ganjaran orang yang qiyam al-lail, bacalah buku yang saya tulis ni. Apa dia? Menghidupkan qiyamul lail, yakni solat malam, menurut sunnah Rasulullah SAW. Ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, jangan. Karena orang-orang sufi di luar itu, dia qiyamul lail, subhanallah, suka-suka dia. 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat. Sampai kadang-kadang, dia tak baca surah. Baca fatihah, rukuk. Lajunya. Sujud, rukuk. Terus, begitu laju. Nanti bangun lagi baca fatihah. Surah tidak dibaca. Tuan-tuan, tidak ada contoh daripada Rasulullah bila sembahyang tak baca surah. Tidak ada contoh daripada Rasulullah orang yang solat tak baca surah. Rasulullah solat pasti ada surah. Qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail. Cuma qiyamul lail membaca surah yang panjang-panjang. Rasulullah lamanya qiyamul lail kerana surahnya panjang dan sujudnya panjang. Ulang lagi sekali. Rasulullah qiyamul lail tidak pernah melebihi 11. Tetapi waktunya panjang sampai berjam. Kerana dua. Satu kerana kiraatnya panjang. Yaqra'u bil mi'in. Dalam hadis Bukhari, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW membaca dengan ratusan ayat. Atau ribuan ayat. Kemudian Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama. Jadi dua. Menyebabkan Rasulullah SAW panjang qiyamul lailnya. Pertama, bacaannya panjang. Ini bacaan surah setelah baca fatihah. Dan sujudnya, bila sujud-sujud yang panjang. Yang ini sujud yang terakhir. Ada orang sembahyangnya panjang, tetapi bukan panjang bacaannya, tetapi panjang rekaannya. Itu tidak ada. Sampai 20, dengan witirnya 23, dan seterusnya. Ada satu hadis palsu yang digunakan oleh orang sufi. Tafakkaru sa'ah khairun min alfis salah. Berfikir sesaat lebih baik daripada 1000 solat. Dia katakan, rupanya ada 1000 solat disebut. Maka dia cuba sembahyang 1000 solat. Hadis ini hadis palsu, hadis mungkar. Jangan pakai hadis ini. Hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Kata Aisyah, Rasulullah SAW qiyamul lailnya tidak melebihi 11 rakaat. Sama ada di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Alangkah cantiknya kalau kita tunaikan perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aytumuni usalli. Jadi hadis ini mengatakan, ya Abdullah, jangan engkau tiru si fulan sedangkan dia bangun malam tetapi dia tidak qiyamul lail. Itu maksud hadisnya. Kemudian pengesahan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seseorang pengajar atau pendidik harus mengetahui keadaan muridnya seraya mengawasinya. Tapi orang sekarang tidak boleh. Kalau kita awasi anak murid, orang murid itu tahu, ah, ustaz cari-cari kesalahan saya katanya. Bila dinasihati, sedangkan di belakang orang lain, marah dia. Ini perangai orang sekarang sebab dia tak punya manhaj dalam menuntut ilmu. Kita ada manhaj dalam menuntut ilmu. Lihat. Kita ambil manhaj Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i adalah imam yang paling ke depan daripada imam-imam yang ada. Kenapa dia punya manhaj? Manhajnya apa? Bertalaki. Jadi Imam Syafi'i mengajar kita bagaimana bertalaki menuntut ilmu. Pertama, menghormati guru. Tapi kalau kita awasi anak murid kita, kenapa kita awasi anak murid kita? Kita sayang kepadanya. Dan bila kita tegur, subhanallah, bisingnya semacam. Ya, apa katanya sampai-sampai mengatakan, Ustaz, jangan jaga tepi kain orang. Jahilnya tentang hubungan dengan guru. Akhirnya ditinggalkan kelas kita, tak mau datang lagi. Kerja Ustaz dia lain, cari kesalahan. Katanya. Bukan cari kesalahan. Kita ingin nasihati kesalahan-kesalahan yang ada. Di sini, hadis ini memberi makna, seorang pengajar, yakni seorang guru, atau pendidik, atau ulama yang mendidik anak muridnya, harus mengetahui keadaan murid-muridnya, seraya mengawasinya. Ini disuruh. Pengajar dan pendidik harus memerintahkan murid-muridnya untuk mengerjakan kebaikan, meski hanya berdasarkan perbandingan. Jadi wajib bagi guru memperingatkan anak muridnya supaya mengerjakan apa yang sudah dipelajari. Ataupun dengan kias-kias misalan, supaya dia tidak sakit hati misalan. Dasarkan dengan kias. Ya, dengan perbandingan-perbandingan, misalan-misalan. Supaya dia tidak sakit hati. Tetapi kalau dah sakit hati juga, walaupun kita gunakan yang terbaik, itu kita serahkan kepada Allah, kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianjurkan untuk tidak menyebut nama orang yang pada dirinya terdapat sesuatu yang mengaibkan dirinya. Yakni, yang dicela. Jadi kalau kita nampak anak murid kita membuat kerja yang tak bagus, yang boleh mengaibkannya, kita tak boleh ceritakan kepada yang lain. Ya, tidak boleh sama sekali. Dan disunahkan bagi seorang untuk melenggangkan, yakni meneruskan perbuatan baik yang sudah menjadi kebiasaannya. Di antaranya, qiyamul lail yang paling besar. Di antaranya, beribadah sebelum tidur. Ataupun beribadah waktu malam, tidak kira baca Al-Quran, berzikir ataupun solat, ini pahalanya besar. Kalau dah jadi kebiasaan, kalau boleh teruskan. Paling-paling pun nanti, apa salahnya? Paling-paling pun satu rakaat. Sebagaimana di sini ada satu hadis. Ya. Kata Rasulullah, kalau mampu satu rakaat pun madai. Katakan kita dah tak sempat sangat, ngantuk sangat. Kalau boleh, satu rakaat pun sudah memadai. Kemudian hadis yang kita baca tadi, merupakan dalil yang menunjukkan tidak wajib qiyamul lail. Tidak wajib. Tapi bagi Nabi dan para Rasul wajib. Bagi kita adalah sunnah mu'akkadah. Tidak berlebihan dan tidak berlebihan dalam beribadah. Sebab hal itu dapat berakibat pada pengabaiannya. Dan juga jelas tercela. Jadi keterlaluan, dikatakan tanda to'. Keterlaluan dalam ibadah juga tidak boleh. Ataupun galau, keterlaluan, tanda to' dalam ibadah tidak boleh. Ya, ditakuti nanti, kata orang Melayu apa, hangat-hangat teh ayam. Malam tu dia betul-betul. Besok tak buat. Terus tak buat. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih mencintai amal yang sedikit tapi diteruskan. Daripada buat banyak-banyak, terus tak buat. Sedikit kalau diteruskan, itu lebih baik. Daripada kita, paksa diri kita buat banyak-banyak, kemudian letih, terus tak buat. Itu tidak digalakkan seperti itu. Kemudian hadis 155. Wa'an A'ishatah. Radiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salah min al-laili min waja'in aw ghairi shalla min an-nahari 12 raka'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah sallam tidak mengerjakan salat pada waktu malam kerana sakit atau alasan lainnya, maka beliau mengerjakan solat 12 rakaat pada waktu siang. 12 rakaat bukan waktu duha. Waktu duha, kita sembahyang 8 rakaat. Sebelum zuhur berapa rakaat? 2. Lepas zuhur berapa rakaat? Iya. Di waktu siang. Katakan itu siang. Ataupun, dia kerjakan waktu duha, disambung lagi dengan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, dan 2 rakaat sebelum asar. Ataupun dia sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, dan 2 rakaat sebelum asar. Kalau dia tak sembahyang duha. Ulang lagi sekali. Subhanallah. Kalau Rasulullah Hadisnya, jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan solat pada waktu malam kerana sakit atau alasan lainnya, maka beliau mengerjakan solat 12 rakaat pada waktu siang. Macam mana caranya? Kalau anda nak sembahyang duha, berapa rakaat sembahyang duha? 2 hingga 8. Bermakna 8 rakaat. Bagaimana jadi 12? 2 rakaat sebelum? 2 rakaat sebelum? Zuhur. Dan 2 rakaat selepas? Zuhur. Dan kadang-kadang sebelum asar tidak ada sembahyang sunnah. Tetapi ada kalanya Rasulullah SAW 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur dan 2 rakaat sebelum asar. 12 rakaat. Kenapa? Dia ingin kelebihan pahala waktu malam tu. Maka digantikan waktu siang. Maka Allah beri kita, kita hidup di dunia ni singkat sangat. Kadang-kadang kita tak sempat untuk mengumpul pahala. Dan pahala ini ganjaran besar. Paling besar pahala adalah solat. Wa innaha lakabiratun. Solat itu besar. Kalau kita nak jadi orang besar, itu jadilah orang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang besar di sisi manusia. Kalau anda jadi orang besar di sisi manusia, kadang musuhnya banyak. Makin besar, makin banyak musuhnya. Tetapi kalau jadi orang besar di sisi Allah, Allah akan cinta kepada kita. Bagaimana nak jadi orang besar di sisi Allah? Wa innaha lakabiratun adalah solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mendegah kita daripada buat fahsya' dan munkar. Jadi solat. Solat apa dimaksudkan? Bukan solat lima waktu saja, tetapi semua solat. Semua solat. Yakni solat yang sudah dicontohkan. Sama ada solat wajib ataupun solat-solat sunnah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW membesarkan agama ini antaranya dengan solat. Ingat ya, setelah Allah melihat akidah kita, besok di akhirat Allah melihat solat kita. Gagal solat kita, gagal segala-galanya. Bukankah hadis, ada 5-6 jalur hadis. Di antara hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan hadis ini jelas disahihkan oleh Syekh kita Albani. Awalu ma yuhasabul abd inda rabbihi ya as-salah. Wa in salahat salaha amalahu kulluh. Wa in fasadat fasada amalahu kulluh. Yang terawal, yang mula-mula, Allah hisab, Allah lihat, Allah kira ibadah kamu adalah solat. Kalau solat kamu diterima, maka diterima semua ibadah kamu. Kalau solat kamu tidak diterima, ibadah kamu semua ditolak. Bahaya kan? Makanya kejayaan kita apabila sembahyang kita diterima. Sembahyang kita diterima dengan sebab khusyuknya sembahyang. Dalilnya adalah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah, qad aflaha, sudah benar-benar berjaya. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Bagaimana kejayaannya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dikatakan berjaya kerana solatnya khusyuk. Apa itu solat khusyuk? Bukan khusyuk masalah hati. Tapi khusyuk menunaikan solat pada waktunya. Sama ada sembahyang-sembahyang, dikatakan sembahyang wajib dan sembahyang sunnah. Kenapa kita diberikan sembahyang sunnah? Antaranya, supaya menambah khusyuk. Kenapa kita diajar sembahyang sunnah oleh Rasulullah, oleh Allah SWT Rasulnya? Supaya menambah kekhusyukan kita. Apa arti menambah kekhusyukan kita? Kadang-kadang kita sembahyang kurang sana, kurang sini. Silap sana, silap sini. Yang kita sudah usaha untuk membetulkannya, tetapi masih ada kesilapannya. Kesilapan-kesilapan ini ditempel dengan sembahyang sunnah. Kesilapan-kesilapan ini hanya boleh diperbaiki dengan sembahyang sunnah. Dengan sembahyang sunnah, khusyuklah kita. Dengan sembahyang sunnah, baru kita dapat sembahyang dengan sembahyang yang khusyuk. Jadi di antaranya sembahyang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah Qiyamul Lail. Di antara solat yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah Qiyamul Lail. Sehingga banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang mulianya Qiyamul Lail. Di antaranya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Majah, ya Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Apa dia? Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasallul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshu salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah orang-orang fakir itu makan. Kalau bagi orang fakir itu jadi sedekah, kalau diberi kepada orang kaya itu jadi apa? Jadi hibah. Wasalul arham. Sambunglah tali silaturahim, jangan diputuskan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang niyam. Niyam ini sedang tidur. Tadkhulul jannata bi salam. Maka kamu pasti akan masuk syurga dengan salam, dengan selamat. Jadi disebut di sini antaranya qiyamul lail. Ya. Begitu juga ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikhuh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Thumma qala ya Muhammadu syarafal mu'mini min qiyamil lail wa izhu istighfar. Uhu anin nas. Wahai Muhammad, hidupkanlah sedekahmu. Namun engkau pasti akan mati. Yang ini hidupkan sedekah. Walaupun engkau bersedekah banyak, engkau mesti mati. Dan cintailah siapa sahaja yang engkau kehendaki. Tetapi mereka pasti akan ia mendapatkan balasannya. Kemudian Jibril berkata lagi. Ya, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah solat malamnya. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ialah pada solat malamnya dan kehormatannya pada ketidakperluannya kepada yang lain. Jadi mulianya seorang bila tidak meminta-minta. Itu mulianya seorang. Tetapi jadi katakan mulianya diri seorang itu di sisi Allah SWT adalah qiyamul lailnya. Jadi tuan-tuan, mana yang mampu qiyamul lail kita teruskan ya, insya-Allah. Dan banyak lagi tentang qiyamul lail di dalam buku kecil ni. Jadi hadis tadi adalah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan kita teruskan hadis di halaman 393 tadi, apa dia? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salat min al-laili min waj'in aw ghairi shalla min an-nahari 12 raka'ah. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu tidak mengerjakan solat pada waktu malam kerana sakit atau alasan lainnya, ada sebab sehingga tertinggalnya solat malamnya, maka baginda Rasulullah SAW mengerjakan solat 12 rakaat pada siang hari. 12 rakaat pada siang hari, waktu siang itu di antara ia duha, sehingga qabliyah dan ba'da dan qablal ba'dal asar mafi. Tak ada. Ba'dal asar tidak ada. Tetapi mengqada qabliyah boleh. Dan bab ini kita akan jelaskan lagi sekali. Apakah kita boleh mengqada solat yang tertinggal, yakni solat-solat sunnah? Ya, boleh. Tapi bukan hari-hari, bukan seterusan. Tertinggal kerana ada keuzuran, bukan disengajakan, ia boleh dikodok. Tapi kalau berbalas-balasan, tidak ada kodok. Ya? Jadi SAW kalau tertinggal waktu malam, maka di waktu siang, dipastikan dia mengerjakan 12 rekaan. 8 rekaan dikerjakan di waktu duha. 2 rekaan sebelum zuhur. Dan 2 rekaan selepas zuhur. Jadilah 12. Ya? Ataupun 6 duhanya, 2 sebelum zuhur, 2 selepas, dan 2 sebelum asar. Ataupun dilakukan 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, dan 2 di waktu qablatul asar, dan 2 di waktu duha. Sebab bermula sembahyang duha adalah 2 dan tidak melebihi 8. Tapi dengan hadis ni, jamaah tabligh mengatakan boleh 12. Inilah hadisnya. Dia melihat hadis pada lahirnya, tapi dia masih jahil tentang syarahnya. Pengesahan hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis 746. Kandungan hadis. Solat pada siang hari itu dilakukan sebagai ganti bagi solat malam. Hal itu dilakukan untuk melengkapi keutamaan solat tersebut, yakni solat malam. Di dalam hadis tersebut, tidak terdapat dalil yang menunjukkan kewajipan mengqada salat. Ini bukan dalil menunjukkan wajib mengqada salat. Sebab seandainya, tapi boleh tak qada? Boleh. Tapi mewajibkan tidak boleh. Sebab seandainya hal itu sebagai qada, nescaya tidak akan lebih dari jumlah rakaat yang ditinggalkan. Sedangkan malam sembahyangnya 11, tapi waktu siang boleh 12. Bermakna ini bukan qada. Untuk mengelengkapkan pahala yang sudah ditinggal. Siapapun yang tidak mengerjakan kebaikan yang sudah biasa dikerjakannya kerana suatu alasan, maka tidak ada dosa baginya. Seolah-olah mulanya kita katakan ini bagi anak wajib, tapi ditinggal. Oleh kerana kita mewajibkan pada kita, pada diri kita sendiri, kalau tertinggal tidak berdosa. Tapi kalau yang diwajibkan oleh Allah, kalau kita tinggalkan berdosa. Sebab ta'rif wajib dilakukan, berpahala ditinggalkan, berdosa. Tapi kalau seakan-akan kita katakan, oh wajib bagi anak kemulil. Walaupun kita ditinggal, tidak ditulis sebagai dosa. Walaupun kita mengatakan, wajib bagiku. Kita katakan wajib bagiku kerana memberi motivasi, semangat untuk kita melakukannya. Tetapi kalau kita katakan tidak dapat melakukannya kerana tertidur, sebab-sebab yang sudah jelaskan, maka boleh digantikan mendapatkan pahala tersebut di waktu siang. Bagaimana? 11 waktu malam, tapi di waktu siang bukan 11. Sebab tidak ada qada yang waktu malam. Tetapi untuk melengkapkan pahala yang tertinggal, maka kita lakukan 12 rakaat di waktu siang. InsyaAllah dapat dipahami. Siapa saja yang tertidur dan lupa terhadap suatu solat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika bangun dan ketika dia mengingatnya. Sebab itulah waktunya. Tetapi, jangan pula terlalu rajin. Sembahyang witir 2 kali. Kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak ada sembahyang witir ataupun tahajud 2 kali 1 malam. Kalau sebelum tidur, katakan, bila mula waktu tahajud? Lepas isyak. Bila akhirnya? Waktu subuh. Kalau sebelum isyak, kita dah qiyamul lail. Kalau bangun 1/3 daripada malam, tidak ada qiyamul lail lagi. Kecuali kalau kita lakukan, katakan, sebelum tidur, kita lakukan 3 rakaat atau 4 rakaat untuk menyambung sebagai dikerjakan oleh Nabi, 11 itu boleh. Untuk melengkapkan 11. Tetapi kalau dah buat 11, kita bangun lagi, buat itu dinamakan 2 kali witir. 2 kali witir hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali ya. Sebab la witrani fil lail. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-witru fima baina salatil isya' ila tulu'il fajr. Dia katakan waktu sembahyang qiyamul lail itu, selepas isya' sampailah terbit waktu subuh. Ya. Ada soalan tentang ini insyaAllah? Dan kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man ahabba yutir, siapa yang suka sembahyang witir, witirlah walaupun 1 rakaat. Ya. Walaupun 1 rakaat boleh dilakukan. Bab ini sudah habis. Dan kita insyaAllah di kuliah akan datang, kita beralih kepada bab 16. Perintah menjaga sunnah dan etikanya. Okey, kalau ada soalan, teruskan ada soalan. Jadi, kalau siapa yang belum memahami persoalan qiyamul lail, dapatkan buku ini insyaAllah. Kalau tidak faham, dibawakan ke kuliah. Teruskan, sahabat. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bezanya solat qabliyah, ba'diyah zuhur dengan solat sunat zawal? Zawal? Zuhur. Oh. Qabliyah zuhur setelah azan. Azan masuk zuhur, azan itu kita sembahyang sebelum kerjakan zuhur. Ataupun zawal sebelum waktu zuhur. Zawal. Matahari tengah naik ke ataupun matahari di tengah, kita tidak boleh solat sampai hari kiamat. Hukumnya haram. Bila matahari kat tengah, kita berdiri matahari kat tengah-tengah atas kepala. Tidak boleh kecuali dah tergelincir. Siapa sembahyang juga hukumnya haram. Ulang lagi sekali, tidak boleh solat semasa matahari tengah-tengah. Agaknya pukul berapa ya? Mungkin 12:30. Mungkin pukul 1 seperti itulah. Dan qabliyatul zuhur, yakni setelah azan. Setelah waktu masuk, azan, baru kita qabliyatul zuhur. Sebelum azan, belum waktunya, kita tidak ada qabliyatul zuhur. Hari ini berapa? 10 ribuan sahabat ya? 11. Allah Akbar. Ustaz, di sini ada tentang apa? Qabliyah Zuhur dengan salat zawal. Ada mengatakan zawal itu ialah qabliyah Zuhur. Adakah hilang ini dibenarkan? Ba'da Zuhur bukan zawal. Namanya ba'da Zuhur, bukan zawal, bukan. Qabliyah bukan. Qabliyatul Zuhur namanya Qabliyatul Zuhur, bukan zawal. Bukan. Silap kalau mengatakan itu waktu zawal. Ya, teruskan soalannya. Teruskan. Ya. Ustaz, di tempat saya bekerja, mereka selalu menggunakan ketera Cina yang ada sijil halal dari MUIS. Apabila ada function, jadi bolehkah saya memakan makanan itu kerana saya kurang pasti tentang kehalalan masakan mereka? Minta penjelasan dari Ustaz. Catering kalau bukan orang Islam, lebih baik kita berjaga-jaga. Tidak ada dalil yang membolehkan masakan selain, ya, kalau masakan itu masakan sembelihan, selain Yahudi dan Nasrani. Masakan selain Yahudi dan Nasrani, yang masakan itu berupa daging sembelihan, tidak dihalalkan. Ya, ini majusi, masakannya kita tak boleh makan. Kecuali yang selain daging, roti, boleh, biskut, kek, boleh. Tetapi, masakan yang mengandungi daging, itu tidak halal. Tidak halal. Sebab sembelihannya tidak halal. Kalau Yahudi Nasrani, sembelihannya halal. Jadi, kalau kita perasan, saya dah ceritakan dulu. Siapa yang bersama saya tempoh hari? Ridwan. Ridwan dekat sini. Ridwan jadi perawinya bagus tu. Lawyer kita, semasa nak hari raya, beli 20 ekor ayam. Bila sampai di rumah, di lehernya ada tanda halal. Bila nak dimakan, diselak tanda halalnya, rupanya ayam cocok. Tahu ayam cocok? Siapa yang cocok itu? Amoy. Artinya, sembahyangnya bukan sembahyang, sembelihannya bukan sembelihan syar'i. Ia ini sembelihan-sembelihan orang-orang kafir, majusi. Dia tidak terima ni. Sebab apa? Ada tanda halal. Maka dibawa jumpa mufti. Bukan mufti ni, mufti yang lama. Bila diberitahu kepada mufti, kata mufti, makan. Kalau anda tidak ragu. Dah cucuk. Cucuk pakai pisau bukan sebelah. Tak ragu apa? Ragulah kita. Sebab bukti. Apakah sembelihan orang Islam pakai cucuk? Sembelihan orang Islam pakai sembelih. Ia dipotong hingga urat dua-dua ini putus. Tapi kalau cucuk, itu sembelihan siapa? Sembelihan orang kafir. Oleh kerana mufti tidak layan dia, jawapannya seperti itu, maka ditinggalkan di atas meja mufti. Ayam itu ditinggalkan di atas meja mufti. Dia pun angkat kaki jalan. Kata mufti, nanti-nanti ambil kau punya ayam. Apa kata lawyer kita? Tuan mufti, makanlah kalau tidak ragu. Kan cantik tu. Kau makan kalau tak ragu. Aisyah. Kenapa yang menyembelih orang kafir, yang menjual orang kafir? Jadi bermakna orang kafir mana tahu halal haram. Orang Kristian masih tahu halal haram, orang Yahudi masih tahu halal haram. Cuma dilanggar kan, tapi orang Majusi langsung tak tahu halal haram. Maka Rasulullah SAW menasihat kita kerana dalilnya dari Quran hadis, tidak boleh makan makanan yang disembelih yang dimasak oleh orang-orang Majusi. Makanya kalau orang Majusi yang masak, kalau boleh kita jangan makan. Share banyak makanan yang lain. Entah tak makan pada hari itu mati ke? Tuan-tuan, makanan syubhat ni boleh memberi kesan kepada ibadah kita. Dan boleh beri kesan kepada doa kita. Bukankah orang yang berdoa, kalau makanannya haram, Allah tidak terima? Allah tidak terima. Makanya gagalnya orang Islam sekarang kerana doanya banyak tak terima. Kenapa? Makanannya di antaranya. Pernah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang pakaiannya kusut masai. Yang begitu juga rambutnya dengan debu. Sampai menangis, diminta kepada Allah. Kata Rasulullah SAW sambil menunjuk orang itu, libasuhu haram, pakaiannya haram. Makaluhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wahudiyah bil haram, dan semua hasilnya adalah haram. Kaifa an yustajab? Kalau salah, bagaimana akan diterima doanya? Bagaimana tidak diterima? Jadi, makanan pastikan makanan kita halal. Pakaian pastikan pakaian kita halal. Minuman, apa saja yang kita dapat pastikan, pen, buku, apa saja, halal. Kerana itu dinamakan waghudhiya bil haram. Apa saja yang haram, maka menyebabkan doa kita tidak diterima. Malang doa kita kalau tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Bagaimana caranya kita minta kepadanya? Kalau minta, Allah tak dengar. Kerana anda tak dengar perintah Allah, jangan makan yang haram. Bagaimana pula? Jangan dimakan. Muiz menanggung halal. Muiz yang tanggung. Sedangkan, tidak ada dalam zaman Rasulullah SAW tanggung halal, tak ada. Yang halal, jelas. Yang haram, jelas. Al-halalu bayinun. Wal-haramu bayinun. Wabainahuma umurun mutasyabihat. La ya'rifuhunna kathirun minan nas. Faman waqa'a fil mutasyabihat, faqad waqa'a bil haram. Halal itu jelas. Haram itu jelas. Antara keduanya, ada yang samar-samar. Tak ramai orang yang mengetahui tentang yang samar-samar ni. Tetapi siapa yang mencampakkan dirinya dalam kesamaran, dia sudah mencampakkan dirinya ke dalam yang haram. Kalau yang masakan ataupun sembelihan ataupun masakan orang-orang majusi itu syubhat, kalau anda makan juga, ditakuti anda sudah mencampakkan diri anda ke dalam yang haram. Tinggalkan ya, Syekh. Ya, sahabat. Teruskan. Macam daging ayam yang sudah sejak dekat di supermarket. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Di sini kita tengok sembelihannya bagaimana. Kalau memang lehernya disembelih macam sembelihan orang Islam, insyaAllah di situ baru. Sebab sudah dipotong, insyaAllah. Itu ikut keyakinan kita. Kalau kita yakin, di situ baru kita katakan yakin. Tetapi dah ada bukti, cocok, nak yakin macam mana? Itu bezanya. Apa dia? Dah nampak sangat. Dan kita tengok. Mulanya gambarnya ditaruh kat dinding tu. Kata anak saya, anda taruh kat dinding, nanti malaikat nak masuk, turunkan. Sekarang diturunkan. Jadi siapa pergi pejabat, pejabat dia, kita boleh tengok dia punya satu poster besar, ayam pelangkung. Yang ada tanda halal. Basah. Mungkin Salman ikut. Dia tengok, kenapa ditaruh? Jadi dicerita. Kata anak, turunkan, nanti malaikat tak masuk. Kenapa? Gambar lain tak ada gambar itu je ditaruh. Basah gambarnya. Dia nak pilih siapa? Pihak sana. Tak bolehlah seperti itu. Tak boleh kan? Jadi kalau kita yakin, makanlah. Seperti Mary Brown, Kentucky, apa lagi kat sini? McDonald's dan sebagainya. Kita yakin, makanlah. Tak yakin, lebih baik kita jangan makan. Itu saja. Mudah saja. Okey, ambil soalan. Waktunya, banyak masih ada waktu lagi. Kita ambil subjek yang kedua ni. Kewajipan menuntut ilmu, insyaAllah. Ambil satu soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya remaja lelaki memakai topi di kepala? Apa hukumnya? Apa topi salahnya pakai topi? Jangan ada lambang Kristian, jangan ada lambang agama-agama yang tak jadi masalah pakai topi. Kenapa? Gambar setan. Ya, gambar setan ke tak boleh lah. Kalau ada lambang-lambang yang diharamkan oleh syarak, kita jangan pakai. Ya, seperti lambang setan, lambang Christian cross. Tengkorak, gambar tengkorak. Kalau boleh tinggalkan. Itu lambang-lambang apa, black metal punya lambang. Ya? Ataupun heavy metal punya punya lambang. Tengkorak-tengkorak tu. Anda katakan bukan heavy metal, black metal terus. Setan. Okey, teruskan, ada soalan? Satu lagi? Ya, teruskan Farid. Kalau kedai-kedai makan, selain kedai makan tu ada letak agak halal. Iya. Kita boleh makan. Kita boleh makan. Walaupun letak tangkal. Itu urusan dia. Tangkal urusan dia. Ya? Ayat seribu dinar misalnya. Itu tangkal juga. Wafak dan sebagainya. Itu urusan dia. Kita boleh makan. Sebab dia tetap ahli kiblah. Kita tak boleh mengkafirkan mereka. Itu saja bezanya. Ya, sampai di mana kita? Siapa ingat ni? Ya Abdul Kadir, sampai di mana kita? Ayub, ingat Ayub sampai di mana? Yang istiqamah, ya, 50, surat 50. Saya rasa memang 50 di atas sekali tu. Lima puluh, betul. Iya. Dia di bawah tajuk, berhati-hati memilih guru. Kita sudah diinzar oleh Nabi Muhammad SAW daripada duduk di majlis Ahli Bid'ah. Kita tahu bahawa paling ramai mengajarkan ilmu di negeri kita adalah Ahli Bid'ah. Mereka adalah sengaja menyerupakan dirinya kepada ulama, tetapi mereka bukan ulama. Selain mengajar Quran dan hadis, orang yang tidak mengajar Quran dan hadis, orang yang mengajar tak kembali kepada orang hadis, dia bukan ulama. Dia hanya menyerupai ulama. Walaupun pakaiannya hebat, walaupun bahasanya fasih, tetapi kalau tak dibawa Quran dan hadis, maka dia bukan ulama. Sekalipun dia bawa Quran hadis, kalau manhajnya masih manhaj bukan manhaj salaf, dia juga bukan ulama. Ramai orang mengaku-ngaku ulama di akhir zaman. Tetapi sebenarnya, dia bukan ulama. Bila dikatakan ulama, dia pasti membawa kita kepada Quran hadis. Tanda ulama, dikatakan ulama-ulama yang sebenar, apabila bawa Quran hadis, dia ajak kita memahami Quran hadis dengan pemahaman salaf. Itu baru benar. Tetapi kalau dibawa Quran hadis, dibawa dibaca Quran hadis, tetapi kita dibimbing kepada pemahaman sufi dan sebagainya, yang mana tafsirannya adalah tafsiran falsafah dan sebagainya, itu bukan ulama yang kita sewajarnya duduk di bawahnya. Kita perlu berpayung paling kurang dengan seorang ulama. Kerana Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tak punya ulama sama seperti anak yatim. Jadi jangan biarkan diri kita yatim. Yatim yang sebenar adalah yatim ilmu dan adab. Yatim yang sebenar adalah yatim ilmu dan adab. Bila orang tidak mempunyai ilmu dan tak punya adab, orang ini tak ada harga sekali. Ataupun akhlak, ya. Syekhul Islam berkata, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, termasuk perbuatan maksiat ialah mendengar ucapan ahli bid'ah dan membaca kitab-kitab mereka. Perbuatan tersebut amat bahaya kepada mereka kerana boleh terjerumus ke dalam kesesatan dan kemaksiatan terhadap Allah. Ini musimnya orang bid'ah bercakap. Sudah musimnya orang bid'ah bercakap di atas mimbar, di forum-forum awam. Yakni musimnya musim apa? Musim merepek meraban. Apa dia? Maulid dan marhaban. Kenapa anda katakan merepek? Pernah tak Rasulullah SAW buat maulid? Cuba jawab. Tidak pernah. Okey, mungkin kata mereka, Rasulullah SAW sibuk, sahabat. Sahabat mana buat maulid? Mungkin sahabat ni sibuk. Tabi'in. Tabi'in mana buat maulid? Mungkin tabi'in juga tak sempat. Tabi'ut tabi'in. Kita dianggap sebaik-baik umat kerana kita ikut mereka. Siapa dia? Pertama Rasulullah SAW, kedua sahabat, ketiga tabi'in dan seterusnya tabi'ut tabi'in. Kerana diperintah oleh Allah SWT supaya kita menjadi seperti mereka. Kita dah bincangkan. Kalau maulid itu bagus, ada satu kaedah yang dijelaskan oleh Ibn Kathir di dalam kitabnya, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Laukana khairan, jika sekiranya maulid itu bagus, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dia dikatakan hidup dalam kurung mufadalah, mereka berebut-rebut, berlumba-lumba. Apa arti berebut-rebut? Jadi ramai-ramai. Apa arti berlumba-lumba? Tak mau tertinggal. Sebab orang bila berlumba, kalau boleh jangan tertinggal, dia nak depan sekali. Kalau dia, maulid adalah khairan, tentulah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah berebut-rebut melakukannya. Kalau berebut-rebut bermakna jadi hadis masyhur dan mutawatir. Malah hadis palsu pun tak ada. Tentang maulid. Siapa yang buat maulid yang pertama? Abu Lahab. Tetapi sebenarnya Fir'aun. Fir'aun. Jangan ambil sunnahnya Fir'aun. Adapun orang yang beragama Islam, yang membuat maulid pertama adalah pemerintahan Fatimiyah. Pemerintahan Fatimiyah adalah pemerintahan Syiah di mana di Mesir. Yang paling jelas setelah abad ke-7, 700 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, barulah ada yang dikatakan maulid. Katakan kepada mereka yang ia mengatakan bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan dalam kitab Menyalum, ibadah perlu ada dua syarat. Pertama ikhlas, kedua itiba. Pertama ikhlas, kedua itiba. Ikhlas anda adakan maulid. Itiba dengan siapa? Apa arti itiba? Ikut contoh. Yang dibolehkan kita mengikut contoh, pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga asar sahabat. Dan Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya, yang dikatakan bin'ah dalalah ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencipta sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ana tanya, pernah tak maulid berlaku di zaman Rasulullah SAW? Siapa mengatakan pernah? Bangun sini, ana nak tanya hadisnya. Kerana kita diperintah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau anda katakan benar, beri burhannya, yakni Quran atau hadis. Kata Imam Syafi'i, dia katakan bin'ah mengadakan sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Atau la dalila minas syarak. Tidak ada dalilnya dalam syarak. Apa itu syarak? Quran hadis dan asar. Tidak pernah ada dalilnya. Sekarang tak ada dalilnya. Antara bermazhab Syafi'i ke bermazhab siapa? Ini sebenarnya. Kalau bermazhab Syafi'i, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul dan ta'al kepada ulil amri. Imam Syafi'i adalah ulil amri, jelas ulil amri. Kenapa kamu tak mau taat? Bermakna dengan Quran kamu tak taat. Dan Imam Syafi'i membawa hujah yang khati'ah apabila mengatakan ibadah itu dua syaratnya. Dia mengambil ayat dalam surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِخَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin menemui Tuhannya besok di akhirat, yakni di syurga, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ulama salaf mengatakan bahawa amal salih adalah amal yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Amal soleh adalah amal yang ada contoh dari Quran, hadis dan asar sahabat. Itu amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Yang ini tidak ikhlas. Pertama contoh kata Imam Syafi'i, kedua ikhlas. Waalaikumsalam. Kalau contoh ada, ya. Tetapi kalau ikut contoh tak ikhlas juga tidak diterima. Ikhlas tak ada contoh juga tidak diterima. Okey, anta buat maulid ikut contoh siapa? Contohnya Abu Lahab. Anta ikut contoh siapa? Contohnya Fir'aun. Anta ikut contoh siapa? Contohnya adalah Syiah yang hidup di abad ke-7. Ana minta contoh Rasulullah. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah mengatakan, ittiba'lah terhadap apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Yang diturunkan adalah Quran hadis kepada kita. Ittiba' yang itu. Yang lain tak boleh ittiba'. Kalau anda itibak kepada yang lain, bermakna agama anda bukan Quran, bukan hadis, bukan agama Islam. Quran adalah agama kita. Hadis adalah agama kita. Selainnya bukan agama. Manusia tidak boleh masuk campur dalam urusan agama ini. Boleh masuk campur? Jangan dicabuli agama ini dengan otak, pendapat, hawa nafsu seseorang. Tidak boleh. Sama sekali. Ini yang anda pantang dengar. Anda tak kompromi dalam masalah ini. Dipancung kepala anda apa? Anda tak kompromi. Benda ni bid'ah. Sebesar-besar bid'ah. Lihat ni ya. Ataupun kita teruskan yang ini. Berkata Fudail bin Iyad, La tajlis ma'a sahibi bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila alik al-la'na. Kata Fudail bin Iyad, ulama besar yang kita wajib taat kepada ulama, sebab ulama adalah warasatul anbiya. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilma. Ulama, ini kata ulama, dia tidak mewarisi dari Rasulullah SAW dirham atau dinar, tetapi diwarisi dari ilmu. Yang di Quran hadis, apa kata ulama Rabbani ini? Janganlah kamu duduk bersama pelaku bid'ah, di antaranya maulid nanti. Ustaz, apa salahnya saya duduk dalam majlis maulid? Pertama dapat makan kan? Kedua, saya pilih yang baik saya ambil, yang tak baik saya buang. Ya Syekh, anda tahu ke yang baik tak baik? Kalau anda dah tahu yang baik, tak payah ambil daripada dia. Sebab wala talbisul haqqa bil batil. Yang hak batil tidak boleh campur. Bila dicampur hak dengan batil, bermakna anda katakan tadi, yang baik saya ambil, yang tak baik saya tak ambil. Bermakna anda sudah tahu. Yang baik dengan tak baik sudah dicampur. Sedangkan Allah mengatakan, jangan dicampur yang baik dengan tidak baik. Yang hak dengan yang batil. Yang batil itu maulid. Yang hak itu Al-Quran. Tetapi bila dicampur dengan yang batil, jadi batil dia. Sehingga kata imam ini, janganlah kamu duduk bersama pelaku bid'ah, kerana sesungguhnya aku takut akan diturunkan laknat kepadamu. Jangan ambil pekerjaan yang menyebabkan dilaknat. Apa arti laknat? La'ana ba'uda. Ba'uda syaitana. Syaitan dikatakan syaitan kerana dia jauh. Jauh daripada petunjuk Allah. Jadi orang yang dilaknat tidak akan diberi petunjuk. Habis cerita. Makanya orang main maulid-maulid ni, kalau dia tak tobat, tak akan dapat petunjuk. La'ana syatana. Syatana ba'uda. Laknat artinya syatan. Syatan artinya jauh. Maka syaitan dikatakan syaitan kerana dia jauh daripada petunjuk Allah. Jadi jangan ambil amalan yang Allah laknat. Kalau diambil amalan yang Allah laknat, sama seperti dia menjadikan dia jauh daripada petunjuk. Subhanallah, kita takut kepada benda ni. Syekh Khalil Harras mengatakan, kami nasihatkan janganlah membaca kitab-kitab ahli bid'ah. Makanya saya minta, kalau ada kitab bid'ah di rumah antum, lebih baik hapus-hapuskan. Ditakuti anak cucu kita. Ditakuti anak cucu kita, keturunan kita. Dan dia cakap, yo, ini kitab datuk aku yang pilih. Tentu dah bagus. Dulu aku ini seorang salafi. Nanti semua ditelan. Lebih baik antum hapuskan. Sedikit buku di rumah kita. Tetapi sunnah lebih baik, banyak-banyak anak kita jadi punah. Buat apa? Buang buku tu. Ataupun kalau tak berani nak buang, bagi Ana. Buat Ana. Buat Ana buat kajian nanti. Ana akan buktikan bahawa buku tu bid'ah dan sebagainya. Jadi, kami nasihatkan, kata Khalil Harras rahimahullah, janganlah membaca kitab-kitab ahli bid'ah, kerana kitab-kitab tersebut boleh menjerumuskan anda ke dalam perangkap mereka. Yang ini perangkap bid'ah. Anda akan terpedaya dengan kandungan yang penuh dengan rekaan dan akal-akalan yang diperindah dengan pemikiran. Terutamanya, bagi yang belum utuh pengetahuannya tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan belum mampu memahaminya. Orang-orang seperti ini mudah masuk ke dalam perangkap mereka, dan setelah terperangkap, mereka tidak akan mampu melepaskan dirinya. Jadi katakan perangkap syaitan, ya, makruh syaitan ataupun perangkap iblis, talbisu iblis. Terjadinya hal ini kepada mereka kerana dosa mereka sendiri yang meninggalkan buah yang sangat lazat. Manis rasanya yang berada di dahan yang tinggi. Lihat bermakna Quran hadis itu tinggi. Mereka memilih untuk turun ke tong sampah dan ke tempat yang kotor kerana buah yang sudah jatuh itu layaknya ke tong sampah. Mengutip sisa-sisa yang sudah tidak berguna lagi. Sisa apa? Ulat-ulat. Serengga-serengga. Betul kan? Bila dah dimakan serengga, dia jatuh. Kok itu yang diambilnya? Sedangkan yang di dahan yang bagus-bagus itu masih banyak lagi. Sebagaimana perbuatan ulat-ulat dan binatang belata lainnya. Jadi, bila jatuh di bawah tu habuan ulat. Habuan kumbang. Entah sama seperti ulat, sama seperti kumbang, ataupun orang yang ada akal ambil yang di atas. Jadi, umpamakan seperti itu. Syekh Siddiq Khan, Hasan Khan berkata, termasuk amalan sunnah tidak melihat kitab-kitab pelaku bid'ah dan tidak mendengar ucapan mereka. Bukan saja tidak membaca kitabnya, tetapi jangan dengar ucapan mereka. Termasuk tulisan-tulisan seperti ini. Di bawahnya hujah tetapi diselewengkan. Nanti akan tunjukkan bagaimana mereka menyelewengkan sunnah dan hujah ini. Jadi termasuk amalan sunnah tidak melihat kitab-kitab pelaku bid'ah dan tidak mendengar ucapan mereka. Sama ada dalam masalah prinsip akidah atau dalam masalah cabang-cabang, yakni masalah furu', seperti bab fiqh dan sebagainya. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang dikatakan Wahabi oleh mereka, apa katanya? Antara cara membaikot para aktivis bid'ah ialah meninggalkan tidak membaca kitab-kitab mereka kerana khawatir terfitnah dengan kitab-kitab tersebut atau takut terikut-ikut membantu menyebarkan bid'ah di kalangan manusia. Begitu juga wajib menjauhi majlis-majlis mereka seperti majlis maulid sekarang yang membawa kepada kesesatan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang maksudnya barang siapa mendengarnya maka jauhilah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seorang laki-laki yang mendatanginya yakni mendatangi ahli bid'ah dengan menyangka bahawa dia orang yang beriman, lalu dia akan mengikutinya kerana syubhat dan syubhat yang dibawanya. Begitu juga Syed Salih Fauzan Al-Fauzan rahimahullah pernah menjelaskan. Apa katanya? Ya. Pernah ditanya, apakah pendapat yang benar berkenaan membaca kitab-kitab pelaku bid'ah dan mendengar rakaman-rakaman sekarang seperti kaset, CD dan sebagainya? Rakaman siapa? Para pemimpin ulama-ulama yang menyesatkan, ini ulama bid'ah. Beliau Syed Salih Fauzan Fauzan menjawab, tidak boleh. Tidak boleh membaca kitab-kitab pelaku bid'ah dan tidak boleh mendengar rakaman-rakaman yang di kaset-kaset mereka ataupun melihat menonton CD-CD mereka, kecuali bagi orang yang mampu membantah dan menjelaskan kesesatan mereka. Tapi bagi orang yang tidak mampu, lebih baik jangan. Kemudian Imam Al-Lalika'i mengharamkan berdebat dengan ahli bid'ah. Berdebat tidak boleh. Kalau dikatakan dia Syiah, jangan berdebat dengan Syiah. Kalau dikatakan dia ahli bid'ah, jangan berdebat, jangan berdialog, jangan bermunakasyah dengan ahli bid'ah. Sama sekali tidak boleh. Tempoh hari, ada ahli bid'ah yang besar. Dia ada laman web dan sebagainya. Dia ada blog dan sebagainya. Dua orang sahabat mengatakan ahli sunnah wal jamaah bermaksud salah, berdialog dengannya. Akhirnya, kita memberi keuntungan kepadanya. Kenapa? Dua orang sahabat ni asyik bertanya, asyik bertanya. Sedangkan tidak boleh bertanya kepada ahli bid'ah. Kalau nak bertanya, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak tahu. Ini dengan orang bid'ah ditanya. Orang bid'ah pun jawab, ditegakkan hujahnya yang palsu. Bagi anda, kalau anda nak berdebat, anda mampu untuk mematahkannya. Ini tidak dibiarkan kepada ditanya. Jadi keuntungan diberikan kepada ahli bid'ah. Maka tidak boleh saja. Tidaklah seorang Muslim melakukan suatu kejahatan yang lebih besar daripada berdebat dengan ahli bid'ah. Boleh berdebat? Tidak boleh sama sekali. Kemudian Ibn Qayyim berkata, para ulama dan para imam salaf sentiasa memerangi bid'ah tanpa henti. Antumlah sekarang yang berhak memerangi bid'ah ini. Tapi kalau duduk dengan majlis mereka, apakah antum memeranginya? Tidak, kamu syubhat. La'anallah man awa muhdisan. Allah laknat orang yang bekerjasama dengan ahli bid'ah. Berkecimpung dengan ahli bid'ah. Allah laknat. Anda katakan jangan ambil apa yang Allah laknat. Jangan ambil. Jadi, para ulama dan para imam salaf sentiasa memerangi bid'ah tanpa henti. Mereka membantah para ahli bid'ah, walau di mana pun mereka berada. Walau daripada penjuru mana mereka datang. Mereka mengingkari bid'ah, melebihi pengingkaran mereka terhadap berbagai kejahatan, kezaliman atau permusuhan. Telah jelas bahawa bid'ah lebih berbahaya berbanding maksiat kerana bid'ah mampu meruntuhkan dan menghancurkan agama Islam. Kenapa? Bid'ah ini dibungkus dengan agama. Orang sangka agama. Kalau maksiat, dah terang-terang maksiat. Orang mencuri. Semua orang tahu mencuri. Makan riba. Dia tahu benda ini haram. Tetapi kalau buat maulid, dibacanya Al-Quran, dibacanya kasidah-kasidah, dibacanya apa kasidah-kasidah Islam katanya, dibacanya apa selawat-selawat, manalah kita sangka? Nyanyi-nyanyian dan sebagainya, nasyid-nasyid Islami, mana ada nasyid Islami? Menurut Imam Ahmad, asas as-sunnah ialah tarkul mira wal jidal wal husumat fi din. Kata Imam Ahmad, asas ahli sunnah wal jamaah dan asas sunnah itu sendiri meninggalkan semua bentuk perdebatan, adu argumentasi serta meninggalkan pertikaian dalam urusan agama dengan ahli bid'ah. Jadi jangan bergaduh dengan ahli bid'ah, tinggalkan terus. Jangan berargu dengan ahli bid'ah, tinggalkan terus. Kerana dia, kalau kita berargu dengan dia, dia ingin menegakkan bid'ahnya. Ya kan? Terutama kalau kita tak punya hujah, lebih baik kita tinggalkan. Faham insyaAllah? Bab ketujuh, haram membiarkan diri dalam kejahilan. Ini yang dikatakan wajib menuntut ilmu. Ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberi inzar kepada kita? Apa kata Allah? Fala takunanna minal jahilin. Faham atau tidak? Ini ayat Quran. Suara kalamullah yang mana Allah mencipta segala-galanya untuk kita. Dan yang penting sekali, kita mesti sedar hidup kita singkat. Hidup kita singkat. Oleh singkatnya hidup kita, maka Allah beri kita ganjaran yang besar bila kita beribadah. Tapi bagaimana kita nak beribadah kalau kita jahil? Tidak ada ibadah kecuali diterima oleh Allah SWT setelah dibina dengan ilmu. Tidak ada ibadah kecuali akan diterima oleh Allah SWT setelah dibina dengan ilmu. Kalau tak dibina dengan ilmu, kalau tidak dibina dengan ilmu, ibadah itu jadi bid'ah. Percayalah. Makanya kejahilan itu dilakukan oleh ahli bid'ah. Bid'ah itu bukan ilmu. Bid'ah itu adalah kejahilan. Oleh kerana dia tak punya ilmu, maka jadilah dia ahli bid'ah. Bila cerita pasal agama, kalau tak punya, takkan boleh memberi. Bila tak punya, tak ada nak diberi. Kalau nak diberi juga, alasan-alasan yang tak senonoh, yang dibid'ah lah. Jadi dilihat. Dalam surah Al-An'am 35, Allah mengatakan, فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ. Dan para nabi dan para rasul, para salafus salih, orang-orang yang dikatakan orang-orang alim, orang-orang yang saleh, mereka berdoa kepada Allah, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, sehingga diperintah qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, katakanlah siapa dia, para nabi, para rasul dan orang-orang yang diberi ilmu, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan orang jahil. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kita mintalah kepada Allah seperti ini. Begitu juga dalam surah Al-Anfal 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmu alladhina la ya'kilun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang belata. Seburuk-buruk atau sejahat-jahat, sekeji-keji, makhluk yang berata pada sisi Allah. Pada sisi Allah, ialah orang-orang yang pekak lagi bisu. Apa itu pekak? Tak mau mendengar Al-Quran. Ataupun didengar Al-Quran, setelah dia tahu, tak mau bersuara dengan Al-Quran untuk menghapuskan bid'ah-bid'ah yang ada. Makanya, orang salaf sentiasa memerangi bid'ah. Bagaimana cara memerangi bid'ah? Bercakap. Man ra'a min kemungkaran? Falyughayyiru biyadih. Apabila kita melihat kemungkaran, kita ubah dengan tangan kita. Kalau tak berjaya, tak mampu, bilisanihi, dengan lisan bercakap. Wa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adalful iman. Yang ketiga tu imannya lemah. Pertama dengan tangan, ada mengatakan dengan kuasa. Kedua dengan bercakap. Maukah antum menjadi umat yang terbaik? Pasti kita katakan iya. Bagaimana nak jadi umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna wa tanhauna wa tu'minuna billah. Apa syaratnya nak jadi manusia yang terbaik? Dikatakan sahabat yang terbaik, qurun mufaddalah. Kamu dikatakan umat yang terbaik dengan memenuhi syarat. Pertama, amal ma'ruf nahil munkar. Setelah beriman kepada Allah. Apa itu amal ma'ruf? Amal ma'ruf menegakkan sunnah. Mengajak manusia menghidupkan sunnah. Mengajak manusia mengamalkan sunnah. Dan melarang manusia membuat bid'ah. Sebab penyakit di dulu sampai sekarang, sampai di kiamat, perosak agama adalah bid'ah. Gara-gara bid'ah, agama kita rosak. Jadi, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang belata pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu. Pekak lagi bisu. Yang tidak mahu memahami suatu pun dengan akal fikirannya. Jadi Quran itu perlu dipahami. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Allah mengatakan, apakah kamu tidak mau memberi konsentrasi tadabbur kepada Al-Qur'an atau hati kamu sudah ditutup? Bagaimana hati kamu ditutup? Apabila melihat kemungkaran, kamu tutup mulut. Tutup mata, tak mau tengok. Ataupun numpang-numpang. Mungkar paling mungkar adalah bid'ah. Nanti dia menjadi nur, buat besar-besaran, jangan duduk. Tak perlulah makan ala nasi biryani banyak kat luar. Mengidam sangat gantung. Makan nasib dah didam. Gam. Tak payah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita. Allah dan Rasulnya memberi peringatan kepada kita. Apa di antara peringatannya? Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku melarangmu dari menjadi golongan orang yang jahil. Bagaimana menjadi orang yang jahil? Tak mau belajar. Bukan belajar ilmu dunia, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Kalau tak mau belajar, macam mana nak pandai? Jadi itu bab yang kita sudah bincangkan. Saya rasa sampai di situ, karena ada soalan-soalan yang banyak yang perlu kita jawab. Ini ada satu soalan. Ustaz, tolong fahamkan kami dari kenyataan ulama-ulama ini dari firman Allah, dalil dari syarak yang tertera tentang maulid. Okey. Dalam ceramah yang disampaikan oleh disampaikan di majlis Sultan semalam menjelang 12 Rabiul Awal, pendakwah setempat Ustaz Tengku Muhammad Fauzi Tengku Mahid Jumaat ya menekankan bahawa anggapan menyambut maulid Nabi semata-mata sebagai satu perayaan ulang tahun atau hari jadi sebagai satu kesilapan dan kekeliruan besar. Anta mengatakan Idil Milad, maulid arti Id, perayaan Id, ada ya'udu, ada yang diulang-ulang setiap tahun. Itu namanya Id, perayaan. Dalam bahasa Arab, seperti Idil Adha. Dikatakan Idil Adha kerana setiap tahun kita ulang. Adakan setiap tahun. Idil Fitr, Hari Raya Idil Fitr, kita katakan Id kerana kita ulang. Maulid diulangkan. Itu sebab dikatakan Idil Milad. Ataupun Maulid. Jadi Maulid adalah Idil Milad. Kalau dah setiap tahun diulang, itu namanya perayaan, wahai si bodoh. Itu istilah yang Quran sendiri dan hadis mengatakan, apabila diulang setiap tahun, itu namanya Id. Apa arti Id? Perayaan. Sebab Id adalah yang diulang-ulang. Apa saja diulang setiap tahun namanya Id. Maulid diulang kan? Saya nak tanya, maulid diulang kan? Diulang itu Id. Katanya bukan perayaan. Kalau bukan perayaan, antara menggunakan istilah yang baru, salah menggunakan istilah. Makanya Imam Syafi'i mengajar, jangan gunakan istilah setelah anta tahu baru gunakan. Okey, apa arti Id? Idil Milad yang diulang-ulang. Dikatakan perayaan dalam bahasa Melayu. Jadi perayaan maulid. Dikatakan dari dulu sampai sekarang perayaan. Yang ini katakan bukan perayaan. Anta nak nafikan tak boleh. Anta cari semua tulisan. Dikatakan perayaan maulid, perayaan maulid. Dalam bahasa Arab, Id. Sebab perayaan artinya yang diulang-ulang setiap tahun. Maulid diulang-ulang? Diulang-ulang. Artinya Id. Dalam bahasa Melayu perayaan. Katanya bukan perayaan. Tengok dia nak beralasan pun tak kena. Syekh, panggil dia ke sini. Apa arti Id? Apa arti perayaan? Ambil dalam kamus. Kalau anta tak pakai kamus, pakai kamus otak anta, itu lain lah. Apa dia? Dia tak tahu lah. Beliau menegaskan bahawa umat Islam tidak seharusnya menganggap maulid Nabi semata-mata sebagai satu perayaan. Perayaan ulang tahun. Sama seperti penganut agama lain menyambut ulang tahun Nabi pemimpin agama mereka. Anta betul-betul dah buat setiap tahun, anta nak nafikan bagaimana? Man tashabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadi kaum tu. Katanya jangan menyerupai mereka. Tapi anta dah buat. Macam mana ni belik-belik ni? Dia katakan jangan serupai. Okey, bagaimana tak serupai? Jangan buat setiap tahun. Tapi hantar buat setiap tahun. Okey. Maulid ni kalau bukan merayakan hari lahir Nabi, apa kita namakan? Cuma namakan? Apa dia? Tak. Kalau kita namakan hari perayaan maulid ni, hari lahir, hari apa? Apa sedih? Itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu? Hari bahasa Arab? Idil Milad. Sama saja. Katanya Nabi Muhammad SAW, jelas beliau, maulid Nabi, jelas beliau, adalah satu cara umat Islam memuliakan, melahirkan rasa syukur dan mengenang jasa serta perjuangan Rasulullah SAW. Dengan mengadakan majlis-majlis membaca kisah-kisah, sejarah, pujian, selawat ke atas baginda. Inikah kita nak puji Nabi? Nabi tak minta dipuji, tapi Nabi dia suruh kita perjuangkan apa yang diperjuangkan. Anta buat bid'ah, macam mana anta katakan puji Nabi? Okey, Nabi mana buat maulid? Satu, mereka tak boleh jawab. Kata Imam Syafi'i, agama itu contoh. Anta ikhlas tak cukup. Contoh. Okey, contoh daripada mana? Imam Syafi'i bawa ayat Quran tadi, surah Al-Kahfi ayat 110. Sebagai dalil mesti ada contoh dan ikhlas. Okey, mana contohnya? Anta mengatakan ikhlas tapi tak ada contoh. Seterusnya, ini langkah. Dalam ceramahnya, Ustaz Fauzi memberi dalil daripada surah Yunus ayat 58. Dia bermaksud, katakanlah dengan kurnia nikmat Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka beriman, bergembira. Bergembira buat maulid. Bergembira kerana khabar kita dapat syurga. Bukan dengan maulid. Gembira kerana kita sudah dikhabarkan syurga. Kamu beriman, kamu beramal, apa khabarnya? Syurga. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, fabashirhum bi'adabin alim. Orang yang tidak beriman, beri khabar dengan azab yang pedih. Tetapi bagi yang beriman, disuruh beri khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Syurga. Apabila diberi rahmat, diberi petunjuk, berilah khabar gembira bagi orang yang dah dapat rahmat ni. Tapi bukan buat maulid. Orang kerana buat maulid gembira-gembira, 12 hari bulan Rabiul Awal, bukan hari lahir Rasulullah SAW, tetapi hari wafat Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW, anda buat gembira? Anak nak tanya, yang buat hari gembira bila mati itu Cina. Dibuatnya tukang muzik. Sampai ke kubur dia bermuzik, menyanyi dan sebagainya. Muzik kan? Tak ada nyanyian, muzik menjadilah. Apakah anta dengan kewafatan Rasulullah SAW atau hari gembira? Ya, Syekh. Umar mengatakan, siapa mengatakan Rasulullah SAW wafat akan aku pancung. Sampai macam itu marahnya. Tetapi bila dia bacakan ayat bahawasanya yang hidup akan mati, maka Umar pun terima. Itu dalilnya dia. Apa yang katanya lagi? Begitu juga katanya. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat 164 surah Ali Imran yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah kurniakan nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul daripada mereka sendiri. Okey. Apa nikmat dimaksudkan? Islam ini bawa. Akbarun ni'mah indallahi al-Islam. Ataupun iman. Akbarun ni'mah indallahi al-iman. Kalau tidak kerana Islam dan iman, kita tak dapat nikmat. Nikmat kita di mana? Di syurga. Kalau tidak kerana Islam dan iman, ke neraka. Jadi nikmat dimaksudkan adalah nikmatul Islam. Bukan nikmat buat maulid. Anta dapat nikmat buat maulid. Maulid sebenarnya bayarannya tinggi. Berapa besar kantongnya nanti, tak cukup, ada lagi kantong-kantong lain. Kita bukan cemburu dia dapat duit. Tetapi menafsirkan ayat Quran dengan tafsiran yang mana Allah mengatakan man khala, kata Rasulullah SAW, dia bukan Allah. Man khala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan ra'inya, bersedialah satu bangku daripada neraka. Ditafsirkan seperti ini, bukan ini tafsirannya. Bukan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Kita ada kaedah ilmu tafsir. Ulumul Quran dipanggil. Ya? Apa katanya lagi? Seperti apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat 108 yang bermaksud, tidak kami utus di kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Apa itu rahmat? Rahmat petunjuk. Rahmat keselamatan. Rahmat petunjuk dan keselamatan. Rahmatan lil alamin, sehingga ikan-ikan di laut, serangga-serangga yang berata, burung-burung yang terbang, semua dapat rahmat. Contohnya kata Rasulullah SAW, kalau anta dalam peperangan ada pokok, jangan anta tebang. Kalau pokok itu tidak menghalang anta perang. Kenapa? Kalau ada burung singgah di situ, itu rahmat bagi burung. Kalau ada buah, dimakan oleh manusia atau dimakan oleh burung atau binatang, itu rahmat baginya. Iya kan? Dan kita tidak boleh membakar binatang. Ini rahmat bagi binatang dan kita tidak boleh mengotorkan, merosakkan udara dan sebagainya. Kerana di antara kalau pokok ditebang semua, udara kita kotor. Ini semua rahmat. Bukan buat maulid. Buat maulid rahmatnya apa? Separuh mengamuk saya. Kenapa? Setiap tahun minta duit. Setiap tahun minta duit. Masjid minta, kampung minta, persatuan minta. Lama-lama duitnya habis untuk apa? Untuk itu penceramah. Subhanallah. Rahmat bagi engkau. Tapi bagi orang awam, bukan rahmat. Azab. Kena minta dia punya duit. Tadi ada seorang sahabat mengatakan, kampung saya ustaz, orang minta duit untuk buat maulid macam mana? Ya kalau terpaksa bagi, tapi niatnya bukan untuk maulid. Tapi kalau ke rumah nah, mereka katakan, anda kasih hantar 10, kita minta RM10 kan? Ya, masuk tabung masjid. Amanah. Maulid tak payah. Sampai sekarang tak berani nak datang. Anak syaratkan seperti itu. Begitu juga lihat, hujahnya. Dia bawa hujah, Syekh, bukan main-main. Ini sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Ya? Di akhir surah yang mana bunyinya adapun dengan nikmat Tuhanmu bicarakanlah dan isytiharkannya. Adapun katanya dengan nikmat Tuhanmu berbicarakannya dan isytiharkannya. Apa maksudnya ya? Saya takut terjemahnya salah ni. Okey. Nabi juga bersabda yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang itu melainkan aku yang lebih dicintai daripada anak-anak pinaknya. Lebih daripada ibu bapanya. Dan lebih daripada manusia seluruhnya. Cinta Nabi setahun sekali. Buat maulid. Cinta Nabi bermakna cinta Allah. Quran sudah mengkhabarkan siang-siang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu semua ini cintakan Allah, ikut aku. Kalau ikut Rasulullah, Rasulullah buat maulid. Quran mengatakan, katakanlah ya Muhammad kepada umat ni. Kalau kamu mencintai Allah Rasulnya, ikut Nabi Muhammad. Ikut aku yang ikut Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad buat? Buat maulid. Setahun sekali buat maulid. Okey. Kata Nabi Muhammad, tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawazij. Berpeganglah kepada sunnatku dan sunnat khulafa ar-rasyidin, dia dapat petunjuk selepasku. Gigit dengan gigi geraham. Okey, apakah sunnah khulafa ar-rasyidin? Buat maulid. Dan ayat ini, hadis riwayat Muslim, khutbatul hajah daripada Irbad bin Sariyah, apa lanjutannya? Iyakum wa maaf. Wa in ta'ish fasayara ikhtilafan katsira. Jika kamu panjang umur, kamu akan lihat ikhtilaf yang banyak. Fa alaikum bi sunnati. Ya, setelah itu iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kullu dalalatin. Dan Rasulullah SAW katakan, aku peringatkan kamu dari ciptaan-ciptaan yang baru dalam agama. Okey, ciptaan yang baru dalam agama yang tak pernah ada zaman Rasulullah SAW, sekarang ada, itu ciptaan yang baru. Yang tak pernah ada dalam Qurun Mufaddalah. Bila Qurun Mufaddalah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tak pernah ada. Kemudian ada. Itu dapatkan ciptaan yang baru. Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku peringatkan kamu ciptaan-ciptaan yang baru. Kerana setiap ciptaan yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah. Dan sesat ke mana? Subhanallah, faham pun hadis ni. Tapi mereka tak faham. Kalau faham mereka tak akan buat. Okey, kita baca dalil-dalilnya. Banyak dalilnya ni, tetapi macam mana dia fahamkan dalil ni? Dan banyak lagi, anak jembu nak baca. Buang masa saja. Dia selewengkan dalil. Inilah tanda ahli bid'ah. Yang Allah hendak lain, ya Rasulullah hendak lain. Contohnya, di mana Allah? Di mana Allah? Tetapi mereka mengatakan, fi kulli makan. Jelas. Tuan-tuan, takutilah Allah. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Bagaimana takut dengan Allah? Dengan itibar Rasulullah. Kalau kamu takut kepada Allah, tak itibar Rasulullah, kamu bukan takut. Kamu melawan sebenarnya. Jadi kalau takut kepada Allah, pegang Quran, pegang hadis, gigit. jangan lepas. Walaupun orang semua dah lepas, kita jangan lepas. Ada dalil? Ya. Tak ada dalil, itu bid'ah. Disuruh, ya, kita patuhi setakat yang kita mampu. Kalau tak mampu, kerana tidak kemampuan ini, bukan bermakna kita tak mahu membuatnya. Tetapi kerana ketidakmampuan. Itu dimaafkan. Tapi sekarang, maulid siapa suruh? Minta satu dalil. Kalau maulid itu disuruh, sayalah yang buat dulu. Dan kita setiap tahun, kita buat besar-besaran. Tapi tak ada suruhan langsung. Walaupun hadis palsu pun tidak ada. Tetapi mengambil hujah dengan sembarang seperti ini, itu haram hukumnya. Waktu ada lagi. Ada soalan yang lain? Teruskan sahabat, teruskan. Iya. Kasih mikrofon tu supaya yang lain mendengar. Teruskan soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita digalakkan untuk solat berjamaah di masjid. Iya, betul. Saya pergi solat bersama dengan imam dan imam. Iya. Tapi selepas solat habis, saya kaki jalan saya masuk solat. Belakang mah. Iya. Tapi yang imam dan makmum yang lain nanti lepas dia baca zikir doa dia akan bangun dan iya. Dia akan baca sebenarnya apapun yang dilakukan oleh imam bid'ah macam mana besarnya pun itu urusan dia. Kerana masjid itu rumah Allah. Tetapi oleh kerana dikotori oleh mereka, pengotor-pengotor ni tanggung sendiri. Kita buat apa yang kita buat ni, kalau diterima oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Adapun apa yang mereka buat, kalau Allah tak terima, kita tak tanggung. Dosa imam, imam tanggung. Dosa kita, kita tanggung. Begitu juga pahala. Kita tak tanggung pahala imam. Dan imam tak tanggung pahala kita. Kita serahkan kepada Allah. Adapun kita, apabila lepas solat, tidak ada yang dikatakan zikir ramai-ramai, tidak ada. Kalau ada dalilnya, beri. Hatta fatwa Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW lebih aku senangi. Bermakna, apa yang Rasulullah SAW buat, itu yang aku senang. Adapun yang sekarang Rasulullah SAW tak buat, Imam Syafi'i tak suka. Apa dia? Di mana dalil mengatakan, Rasulullah SAW lepas solat, baca doa ramai-ramai. Baca doa dalam solat. Solat itu sendiri dalam bahasa, di segi bahasa doa. Tidak ada doa yang diangkat tangan beramai-ramai lepas solat. Langsung tak ada dalilnya. Kalau ada, berikan kepada kami. Tak ada langsung. Mereka katakan baik. Mana baiknya? Pandangan dia. Agama pakai pandangan. Subhanallah. Nanti ini apa dia? Peringatan Rasulullah sambil kumpul dana. Lihat. Biasalah Majlis Sultan anjur program 3 hari berturut-turut sambut Maulid Rasulullah. Allahu Akbar. Dengan apa? Buat nasi maulid. Ya, kek maulid. Semua maulid nanti. Allahu Akbar. Okey, ada soalan yang lain? Ada satu yang saya lupa tadi. Katanya ini Majlis Rasul. Majlis Rasul artinya Rasulullah SAW turun ke majlis mereka. Cuba lihat. Dalam surah Al-Kahf biasanya majlis Rasulullah. Apa erti majlis Rasulullah SAW? Mereka mengatakan Rasulullah SAW turun. Ini lagi penipu besar. Pembohong kadzab. Yang paling kadzab ni. Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Ini Al-Quran. Allah mengatakan, orang yang mati dalam barzakh tak akan turun, tidak akan dikeluarkan kecuali di hari kebangkitan, di mana di mahsyar. Ini turun ke bumi. Lihat. Nabi turun ke majlis bin'ah. Maulid itu bin'ah. Takkan Rasulullah SAW nak turun ke majlis bin'ah. Sama sekali mustahil. Dan mereka mengatakan, bukan saja Nabi yang turun. Hatta Hasan al-Banna sampai sekarang tidak dipadam. Apa kata Hasan al-Banna? 12 Rabiul Awal, mereka membaca, berjanji. Kemudian mereka simpan satu kursi khusus di tengah-tengah itu. Kursi itu, siapa yang datang, Rasulullah SAW duduk kat situ. Sedangkan semua orang tengok, tak ada. Katanya kita tak nampak. Itu Hasan al-Banna. Kemudian tarikat al-Arkam, yang diajarkan cara membaca berzanjinya oleh Ustaz Taha Suhaimi, Apabila sampai ke rangkap sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam, maka di depan pintu mereka duduk menyangkung buat macam ni. Kenapa buat macam ni? Rasulullah dan para sahabat senang datang, kamu bersalamlah dengannya. Punya bodoh. Kalau betul ada orang yang salam, itu bukan Rasulullah, yang salam itu syaitan. Subhanallah, marah mereka dengan anak nanti. Apa saya nak buat sekarang? Inilah man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Lisan saya tak akan berhenti. Lisan saya tak akan jemu untuk memperkatakannya selagi mereka tidak jemu meninggalkannya. Okey, ada soalan yang lain, sahabat? Jadi kalau dikatakan majlis Nabi, mereka yakin Nabi turun. Apa lagi dikatakan? Selain majlis Nabi, apa artinya? Ada lagi istilah. Ada lagi istilah-istilah kat surah khabar, saya dah lupa. Tapi ingat, beritahu saya. Teruskan soalan kau ada. Ya, teruskan sahabat di belakang sekali. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mikrofonnya? InsyaAllah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana dia mengingati anak-anak muda zaman sekarang selalu melupai Rasulullah. Untuk mengingatkan anak-anak kepada Rasulullah, bukan buat maulid. Mengingatkan anak-anak kepada Rasulullah adalah solat. Setiap kali solat, kita ada selawat atas Nabi Muhammad SAW. Bila selawat, kita ingat. Betul kan? Tidak ada solat kecuali ada selawat kepada Rasulullah. Contohnya dalam tahiyat. Paling-paling tahiyat, kalau sembahyang subuh sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situlah kita ingat Allah dan ingat Rasulnya. Betul kan? Buat maulid, ingat apa anda? Buat maulid, ingat makan? Kalau dicampur laki-laki dengan perempuan, budak-budak ni kerjanya apa? Cari jodoh? Ataupun cari pasangan? Apa baiknya? Anda katakan kaedahnya senang, laukan khairan la sabaquna ilaihi. Itu tidak ada kebaikan. Dan ana bukan nak komen mufti, tetapi hak ana untuk bercakap. Kita katakan bahawa Rasulullah SAW wafat tinggalkan dua, bukan tinggalkan mufti. Tinggalkan Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis yang diucapkan oleh mufti sesuai Quran hadis, kita pakai. Kalau tak sesuai Quran hadis, kita bukan disuruh beriman kepada mufti. Kita disuruh beriman kepada Quran hadis. Saya bukan menghina mufti. Tidak, tidak boleh menghina mufti. Tapi dalam hal-hal seperti ini, saya wajib bersuara. Ya? Wallahualam, teruskan. Jangan besok buat satu statement, Ustaz Rasul di majlisnya sudah menghina mufti. Sahibus Samaha. Tidak. Saya tidak menghinanya. Kalau itu yang antarawikan itu benar, itu silaplah. Satu kesilapan. Ya, teruskan sahabat. Apa soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta penjelasan dari Ustaz. Memelihara binatang seperti kucing dan burung di rumah hukumnya haram. Jika kita membeli binatang itu di kedai binatang, kita hanya boleh memelihara binatang tanpa membelinya. Terima kasih Ustaz. Burung sama sekali kita tak boleh kurung. Kecuali burung yang ada sebab seperti burung puyuh. Kita ambil dia punya telur untuk kita makan ataupun dagingnya untuk kita makan, boleh. Tetapi kalau untuk perhiasan, kita kurung dia sampai dia mati, sama seperti memenjarakannya. Jadi tidak boleh pelihara burung. Kecuali burung yang dibebaskan. Ataupun burung yang kita pelihara, kita tidak seksa dia. Ataupun burung yang mendatangkan hasil, yakni makan dagingnya. Adapun kucing, memang haram jual beli kucing. Tidak boleh sebenarnya, ya? Yeah. Jadi kalau kucing itu diberikan kepada kita, ia pelihara. Tapi kita menghabiskan masa, tenaga, duit kerana seekor kucing sehingga kadang-kadang melekakan, itu tidak bolehlah. Tapi kalau saja-saja sebagai hobi, pelihara kucing tak ada masalah, tidak ada. Sebab Abu Hurairah dikatakan bapa si kucing kerana pelihara kucing. Tapi jangan sampai kita leka. Kita habis duit dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Teruskan. Saya dulu banyak pelihara kucing. Anak saya suka, tapi lama-lama dia tak suka pula. Alhamdulillah, sebab setiap bulan makanannya bukan sikit, berpuluh, puluh ringgit, 60-70 ringgit sebulan. Macam mana saudara punya, betul kan? Tapi sekarang dah tak ada kucing, itu dikasih orang, Alhamdulillah. Dengan makanan dia, dengan dia punya kebersihan, kena jaga dan sebagainya, sempo dia dan sebagainya, kalau tidak, subhanallah, kucing ini bila penyakit. Iya, teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita dibolehkan menghadiahkan Fatihah untuk Nabi Muhammad dan keluarga serta para khalifah yang terdahulu? Siapa boleh jawab? Apa hukumnya? Bid'ah. Tak dengar nak? Apa hukumnya? Bid'ah. Habis cerita. Tak payah jawab lagi. Imam Syafi'i mengatakan, tidak sampai. Orang yang membaca Al-Quran, tidak kira apa surahnya, yang tujuannya pahalanya dihadiahkan kepada orang mati. Imam Syafi'i bawa hujjah. Alla tajiru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan diperolehi oleh seorang bila mati kecuali apa yang diusahakan semasa hidupnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang diusahakan sebelum dia mati dia dapat, yang setelah mati dia tak usahakan dia tak dapat. Jadi kita tak perlu sibuk-sibuk membaca Al-Quran untuk orang mati. Tapi untuk anak, walaupun dia tidak niatkan untuk mak bapaknya tetap dapat sebagaimana. Itu sudah bincang di dalam bab di bulan Ramadan. Ataupun membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara pahalanya adalah menjadikan mak bapak kita besok mendapat pakaian. Dengan pakaian itu dia taj dalam bahasa Arab, crown dalam bahasa kita ataupun apa mahkota. Dengan pakaian mahkota ini, mak bapak kita sama seperti dalam keadaan bilik yang dingin. Dengan baca Al-Quran. Tapi bukan dengan niat menghadiahkan pahala Fatihah itu kepada mak bapak kita. Tidak. Kerana kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, anak ini adalah usaha mak bapaknya. Dengan usaha mak bapaknya, segala ibadahnya, mak bapaknya diberi sama seperti apa yang anak itu dapat. Tidak dikurangi sedikit pun. Jadi tak perlulah ya, bila mak kita wafat ataupun meninggal, kita panggil orang sekampung untuk bacakan Fatihah untuknya. Kita pun kadang tak baca Fatihah. Buat apa di belakang? Siapkan makanan. Sedangkan patutnya dia baca. Tapi caranya adalah cara yang dikatakan bin'ah. Wallahu'alam. Imam Syafi'i mengatakan bin'ah, bukan anak. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang yang bertawaf di Kaabah bila wuduknya batal, bolehkah dia bertayamum? Barakallahu fiik. Tak payah, sebab bertawaf tidak perlu wuduk. Walaupun di dalam hadis at-tawafu kas-shalah dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Athar, dimaksudkan bila engkau tawaf, buatlah seperti engkau dalam solat. Dalam solat boleh kita buat macam dengan sahabat kita? Boleh kita tolak? Tidak. Katakan sahabat kita rapat dengan kita, kita marah, kita tolak. Boleh? Tidak boleh. Makanya dalam tawaf seperti itu. Jangan sakiti orang lain yang sedang beribadah. Macam kita solat, boleh kita sakiti orang depan? Di belakang? Kiri kanan tak boleh. Begitu juga. Bukan tawaf itu bismillah beruduk seperti uduk yang salat. Bukan itu maknanya. Imam Syaukani menjelaskan dalam Al-Athar, hendaklah kita bertawaf seperti kita dalam keadaan solat, tak mengganggu kiri kanan. Adapun kita bila tawaf, batal, teruskan. Cuma lepas tawaf sembahyang dua, dua rakaat itu yang perlu wuduk. Bila kita tawaf, sunnahnya lepas tawaf sembahyang dua rakaat itu perlu wuduk. Tetapi kalau tawaf perlu wuduk, tidak. Tidak. Ya? Seperti apa dijelaskan oleh Syekh kita Albani. Tayamum untuk teruskan tawaf biasanya, bukan untuk solat. Orang ini, orang seperti ini bertanya biasanya, kalau saya dah tawaf, batal. Kalau saya tak ada wuduk, tawafnya tak sah. Tak, tawafnya tak sah. Tetapi kalau kita nak solat lepas itu, iya, kalau memang susah nak dapatkan air, kita bertayamum. Tapi kalau mudah dapat air, kita wuduk dulu. Ya kan? Itu saja. Sebab tayamum, puncanya susah dapatkan air ataupun tidak boleh menggunakan air. Itu sebab tayamum. Tetapi katakan kalau dia mudah dapatkan air, tawaf, tak ada orang. Tiba-tiba batal, nak solat. Kita ambil wuduk dulu. InsyaAllah, di luar tu banyak tempat wuduk. InsyaAllah. Teruskan, sahabat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita niat cantumkan solat tahiyatul masjid dengan solat sunnah wuduk di dalam satu solat? Sebagian ulama mengatakan boleh. kalau kita tak punya waktu yang membolehkan kita buat sunatul wudu. Tapi kalau boleh, tahiyatul masjid yang dituntut. Sebab sunatul wudu bila-bila kita lakukan. Adapun tahiyatul masjid, tanda kiamat akan hampir. Antaranya adalah orang-orang yang masuk masjid tidak mengerjakan tahiyatul masjid. Mengabaikan tahiyatul masjid. Makanya Nabi dan ulama-ulama salaf mengatakan, kalau anda nak masuk masjid, bersedialah untuk sembahyang tahiyatul masjid. Jadi beruduklah. Beruduk di rumah dan sebagainya. Ya? Jangan tidak kerjakan tahiyatul masjid. Teruskan sahabat. Dah habis waktu ya? Tak ada, dah habis waktu tapi ini tinggal satu. Okey, teruskan. Bagi tasyahud, perlukah saya membaca doa yang penuh? Saya hanya tahu membaca hingga selawat Nabi. Jazakallah khair, Ustaz. Usahakan supaya kita membaca dengan penuh. Kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usahakan supaya dapat membaca dengan penuh sampai innaka hamidum majid. Malah Rasulullah SAW bila mendirikan solat, yang dikatakan ada tahiyat awal, yang paling sahih, Rasulullah SAW membaca sampai innaka hamidum majid. Adapun tahiyat akhir ditambah dengan doa-doa sampai menggerakkan jari. Jadi kalau boleh tahiyat awal kita baca sampai innaka hamidum majid. Itu lebih afdal. Sebab itu lebih sahih daripada yang sampai Allahumma salli ala Muhammad. Allahu a'lam. Soalan berapa banyak lagi di situ? 17. Tak sempatlah kita 17. Okey, ambil satu saja. Kesian yang ada. Teruskan. Satu saja, ya. Yeah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih baik, memasukkan anak di sekolah nasional atau di madrasah yang banyak melakukan bid'ah? Terima kasih. Anda katakan kepada antum ya. Yang menentukan anak kita, Yahudi dan Sunni dan Majusi adalah kita. Tetapi madrasah juga mainan peranan. Hadisnya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa'abawaihi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ini hadis, saya tak boleh buat apa. Anak-anak dilahirkan fitrah. Yang mencorakkan maknya. Ima jadi Yahudi dan sendiri yang majusi. Okey. Kadang-kadang mak dan bapak sudah berusaha untuk menjadikan anak itu sebaik mungkin. Kalau dah berusaha, anak itu tetap rosak. Kita ada contoh. Seperti Nabi Nuh AS. Dia cuba nak betulkan anaknya tapi tidak betul. Tapi jangan berserah diri. Kita terus berusaha. Kedua, yang wajib membetulkan antara satu dengan lain adalah umat Islam. Dalilnya, apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Kalau tak berdaya dengan lisan kamu, tak berdaya dengan hati kamu. Tetapi ya, orang Islam sekarang, kalau orang buat maksiat, dia numpang-numpang. Dia suka. Tidak tegur. Maka rosaknya anak-anak sekarang bukan kerana mak bapaknya, tetapi kerana masyarakat membiarkan dia rosak. Betul kan? Hatta diantar ke madrasah Al-Junid ke, madrasah Al-Ma'rif ke, madrasah Al-Sagaf ke, Al-Irsyad. Kalau mak bapak tak kawal, dan kalau masyarakat tidak kawal, anak itu tetap akan rosak. Makanya bergabung. Sekolah, masyarakat, mak bapak. Itu kita bergabung. Untuk membetulkan masyarakat yang rosak ni. Dalilnya adalah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu kalau menjadi, kalau mau jadi umat yang baik adalah, oh rijat dinas, dilahirkan untuk manusia. Apa tugasnya? Ma'ruf nahil mungkar. Tapi kalau semua diamkan diri, ya, orang yang mendiamkan diri apabila melihat kemungkaran adalah imannya lemah atau tak beriman. Jadi pastikan, kita ada satu kaedah, al-wala dan al-bara'. Kita wajib mencintai orang Islam satu dengan lain. Bagaimana cara cintanya? Amal ma'ruf nahil mungkar. Dan kita berbarak dengan kejahatannya. Jadi tuan-tuan, jangan salahkan mak bapak saja, tetapi salahkan semua yang ada. Yang membiarkan dirinya, atau membiarkan orang lain buat maksiat kalau tidak dinasihati. Ad-dinun. Agama itu nasihat. Jadi nasihati mereka. Dan sampai sini aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.